Saints, deductive, activities, anarchy, artist, disco, copy, astronaut, axis, disease, radio cunty. Oke, selamat sore atau selamat malam kali. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang untuk mengikuti diskusi bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng dalam 2 jam ke depan dengan tema acara akrobat kemandirian ekonomi. Aku Farhana, dan industri kreatif untuk demokrasi. Di sini bersama Kunci, AOA, Ruang Gulma, dan Sekti Muda atau Sekolah Tani Muda akan berbagi dan teman-teman semua. Langsung aja, di sini ada Elna, Ketua Sindikasi, mau menjelaskan sebentar soal kenalan soal sindikasi dan mungkin soal acara ini juga sih. Halo, sebelumnya terima kasih teman-teman Kunci, AOA, Sekti Muda, dan Ruang Gulma yang udah bareng-bareng menyelenggarakan acara ini bareng sama teman-teman sindikasi yang sudah menyambut baik ajakan sindikasi untuk mengadakan acara ini di Yogyakarta. Buat teman-teman yang belum pernah mendengar nama sindikasi, sindikasi ini adalah Sindikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Seperti namanya, bentuknya memang tercatat sebagai sindikat pekerja di Pusmaker dan mewadahi teman-teman yang bekerja di industri media dan industri kreatif. Sindikat pekerjanya baru banget dibentuk tahun lalu dan baru resmi tercatat di Pusmaker itu sebenarnya awal tahun ini. Sebagai bagian awal dari perjalanannya sindikasi, kami kemudian mencoba mencari tahu mengenai mencari tahu lebih banyak mengenai relasi kerja media dan ekosistem industri yang disebut sebagai industri kreatif itu sendiri. Selama ini yang waktu awal-awal sindikasi terbentuk kebanyakan studi kasus yang kami alami, yang kami alami dan kumpulkan itu kebanyakan ruang lingkupnya itu di Jakarta gitu. Dan strategi-strategi yang kemudian kita coba ambil itu juga sangat pusat di Jakarta. Makanya waktu kemarin ada bulan kerja nasional itu tanggal 12 Januari sampai 12 Februari kami mengadakan acara namanya World Life Balance Festival. Waktu itu acaranya sih buat ngomongin isu kerja, kesehatan dan keselamatan kerja yang jadi kayak satu kick off mengenai isu keselamatan dan kesehatan kerja teman-teman di industri media dan industri kreatif, juga untuk bisa membuka wacana mengenai apa sih kerja itu sendiri, terutama untuk teman-teman yang bergerak di bidang jurnalistik, kesenian, dan kebudayaan. Dalam rangka World Life Balance Festival itu kemarin, kami sudah menyelenggarakan di 3 kota, sebelum Jogja, itu ada Jakarta, lalu kami lanjut ke Surabaya bersama teman-teman situ Olemri, lalu melanjutkan juga di Bandung. Dan hari ini sampai di Yogyakarta. Tema yang diangkat di Yogyakarta ini lumayan menarik, karena mengangkat soal akrobat kemandirian ekonomi. Isu mengenai budaya tanding dan inisiatif ekonomi alternatif kayaknya memang baru dari 3 kota yang kami selenggarakan ini, baru Jogja yang kemudian bisa memunculkan inisiatif itu gitu. Sementara di kota-kota lain masih melihat relasinya sangat industrial dan relasinya sangat tertutup sekali, hanya kerja, memberi kerja, dan tidak melihat dari keberlangsungan kerja kebudayaan itu sendiri. Harapannya sih diskusi hari ini bisa jadi ruang refleksi kita bersama, yaitu teman-teman yang sekarang berada di sini sepertinya tergabung juga dalam organisasi, kolektif, perkumpulan atau apapun itu, yang harapannya kita bisa saling sharing dari organisasi masing-masing, dari perkumpulan masing-masing, kolektif masing-masing, tentang siasat-siasat apa aja sih yang udah kita lakukan bersama sampai sejauh ini buat mendorong kemandirian ekonomi yang harapannya bisa mendorong keberlanjutan dari si kerja kebudayaan itu sendiri. Jadi nanti bakal ada teman-teman dari Kunci, terima kasih juga buat Kunci karena banyak membuka wacana mengenai Yogyakarta karena waktu itu sempat presidensi Kunci juga selama sebulan dan bisa sharing juga bareng sama teman-teman AOA, Ruang Bulma, dan Sekti Muda. Harapannya setelah dari paparan perkenalan kita bisa sama-sama sharing satu sama lain dan merefleksi balik kira-kira setelah ini kita gimana ya buat membayangkan satu kerja kebudayaan, kerja produksi pengetahuan dan kebudayaan yang manusiawi dan bisa terus berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Thank you, Elona. Terus berikutnya langsung aja. Jadi di sesi ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama 4 teman-teman dari Yogyakarta yang sama-sama mempraktikkan dengan caranya masing-masing apa ya, seperti temanya lah, berakrobat dengan kemandirian ekonomi. Ada untuk yang pertama dari yang punya tempat, yang menyediakan tempat ini, AOA, Creative Space. Ada Mas Al, silakan. Terus berikutnya ada Gatari dari Kunci, silakan maju ke badan. Ada Bodi dari Ruang Rumah, dan ada Mas Komar dari Sekti Muda. Silakan ke depan. Ah, kurang nggak? Hadir bersama teman-teman semua di sini, sama Kunci, sama Ruang Bulma, terus Sekti Muda, lalu ada juga teman-teman dari sindikasi gitu. Langsung aja ke pokok permasalahan, apa sih AOA? AOA itu sendiri adalah sebuah alat produksi sebenarnya. Yang jualan utamanya itu dari Risto dan juga ya mungkin Creative Space juga karena kita punya cukup banyak ruang dan yang bangunan yang teman-teman duduk ini adalah bangunan negara sebenarnya, jadi ini bangunan sudah dijual dan akan digusur nanti dari selokan arah ke barat sampai timur itu nanti dibangun jalan dua arah gitu. Ini kan satu arah, nanti dibangun dua arah terus semua bangunan yang di sebelah utara ini akan dipaprasin sampai setengah. Jadi begitu lah. Jadi awal menduduki sebuah bangunan negara, terus kita kelola jadi sebuah resto dan creative space. Gitu. Lalu awal berangkat dari sebuah alat produksi yang sangat konservatif, yaitu sebuah alat produksi yang relasinya sangat kerja upahan, gitu. Di mana ada bos, lalu ada buruh, gitu ya. Yang awalnya menginisiasi karena kebetulan kami adalah kelas menengah yang kebetulan bisa menabung itu untuk akhirnya melakukan akumulasi modal. Itu saya, terus ada Ninin yang jadi kasir, lalu ada Sugi satu lagi mungkin dia udah capek karena dia kerja jadi grab kadang-kadang, penerbitan juga kadang-kadang dan banyak waktunya juga dihabiskan di AOA. Dan akhirnya kita melihat bahwa AOA ini punya banyak pos, sebuah resto dan creative space itu banyak pos yang sebenarnya bisa digerak oleh orang banyak. Akhirnya kita mulai melakukan kolektivisasi, jadi semua buru-buru di awal kita tawari kolektivisasi, mau kerja, tapi gak ada lagi bos gitu. Kami bukan lagi bos kalian, jadi mari kita kerja bareng aja lah, kita pakai ini aja lah, aset-aset semua dipakai. Semua teman-teman mulai dari yang terdekat sampai yang terjauh, sampai yang gak kenal diundang aja, mau kerja dalam satu dewan kolektif bernama Dewan Pekerja AOA enggak, tapi enggak ada bos. Terus semua keputusan mulai dari keputusan yang sifatnya sangat abstrak atau fundamental, seperti misalnya bagaimana keuntungan AOA dibagikan gitu, atau bagaimana AOA menanggapi sponsor, atau bagaimana AOA menanggapi kompetisi di pasar kapitalis gitu. Bagaimana AOA mengatur operasional, sampai hal-hal teknis seperti jadwal itu ditentukan dalam sebuah dewan pekerja gitu lah, katakanlah bahwa nggak ada yang lebih tinggi dari dewan pekerja ini. Nah, begitulah kira-kira posisi AOA sekarang itu, bahwa AOA adalah sebuah resto atau creative space yang dikelola secara kolektif dan demokratis gitu, bahwa keputusan semua nggak ada yang lebih tinggi dari dewan pekerja. Nah gitu. Nah yang ingin AOA sharingkan kemudian adalah, kalau kemarin temanya adalah gimana sih kemudian sebuah olahan produksi relasinya dengan dalam dunia yang kapitalistis gitu ya, dunia yang kapitalistis kiri kanan ini kan udah sangat kapitalistis, luar nggak ada yang di luar kapitalisme sebenarnya. Nah AOA sebenarnya mencoba atau eksperimen, sebenarnya eksperimen yang cukup memakan energi, cukup memakan pikiran gitu, dan menurut kami layak dicoba gitu, gimana sih sebenarnya eksperimen dan mencoba bertahan hidup lewat kerja kolektif yang nggak ada lagi bos gitu, dan nggak ada lagi orang yang mengambil nilai lebih dari kerja kita sendiri itu dijalankan gitu. Nah ada beberapa catatan yang menarik menurut saya yang sudah saya catat gitu, bahwa kemudian setelah bos ini dilenyapkan gitu atau melenyapkan diri dan semua kerja-kerja ini didemokratisasikan gitu ya, ternyata masalahnya nggak selesai gitu ya. Ternyata masalahnya nggak selesai. Yang pertama misalnya, AOA sebagai sebuah alat produksi kolektif ini harus berkompetisi dengan kapitalis-kapitalis lain yang lebih kafah gitu. Yang lebih kafah, misalnya taruhlah yang paling dalam satu segmen pasar, taruhlah warung abnormal gitu ya. Mereka punya modal yang sangat besar gitu. Punya jaringan, nggak hanya modal kapital ya, modal sosial misalnya Instagram, jaringan, terus komunitas-komunitas gitu. Mereka punya modal yang sangat besar. Atau kafe-kafe lain, taruhlah yang lagi di sekarang di Jogja, kafe beri atau komputer-komputer lain. Jadi intinya sebuah kolektif yang bahkan tidak mempunyai sebuah aset bangunan gitu harus berkompetisi dengan kapitalis-kapitalis lain yang lebih kafah gitu, yang istilahnya lebih niat gitu. Bahkan beberapa teman-teman ex buruh di AOA itu mereka bekerja dengan gaji yang relatif gitu lebih sosdem gitu, jadi ketimbang mereka kerja di kafe-kafe lain. Jadi misalnya seorang pekerja AOA mereka dapat gaji 1,9 juta terus ditambah duit makan ya sekitar 2 jutaan lah ya. Nah terus mereka keluar dan mendapati diri mereka harus bekerja sebagai barista dan sebagai kasir, di satu sisi juga sebagai tukang bersih-bersih dengan gaji yang 1,5 sekian. Jadi di tataran eksploitatif memang AOA harus menghadapi kapitalis-kapitalis apa yang lebih gila-gila dalam eksploitasi buruhnya dan lebih gila-gilaan dalam melakukan sirkulasi uangnya gitu. Jadi kalau mereka mau marketing, sikat aja lah pakai selebgram itu dibayar berapa sikat, atau mereka mau ngadain sponsor apa pakai aja rokok-rokok. Jadi AOA berusaha dalam posisi sebagai ruang kerja yang alat produksi yang kolektif, dia masih harus berkompetisi dengan para kapitalis-kapitalis kafah ini. Yang kedua adalah bloody battle gitu ya, atau pertarungan berdarah-berdarah gitu, dengan nilai-nilai segmen yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Oh, kayak seperti beberapa bulan lalu AOA itu mendapat rekomendasi bakal di branding sama yang namanya LA Lights gitu ya. Mungkin karena dia dapat rekomendasi dari kafe lain atau banyak macam seperti itu. Tapi karena akhirnya kontradiksinya kelihatan bahwa dari awal kita nggak pengen sebenarnya pakai model-model relasi asosiasi dengan korporasi-korporasi B gitu, yang berarti akhirnya nanti nilai-nilai awal sendiri ya buat apa? Kemudian demokratisasi kerja terus ribet-ribet melakukan kolektivisasi kerja dan segala macam. Toh akhirnya juga harus dapat duit dari lain segala macam. Nah, itu sebuah kontradiksi lainnya di mana AOA kemudian meniadakan nilai dari segmen pasar gitu. Banyak kemudian banyak alat-alat produksi yang dibranding oleh entah Sampurna, entah LA Lights atau perusahaan-perusahaan rokok lainnya itu jadi naik nilai penjualannya. Nah di sisi lain nilai AOA yang mencoba menjadi indie atau menjadi se-DIY mungkin, itu dia berkontradiksi gitu dengan kepentingan ekonomi dia gitu. Bahwa kemudian dia harus menghidupi dirinya dari tipikal tip dari sumber pendapatan independennya ini gitu, yang sebenarnya juga menyedihkan. Ceritanya gini aja, selama sekitar 4 atau 6 bulan itu AOA banyak menggratiskan sebenarnya fasilitas-fasilitas untuk teman-teman indie yang nggak punya uang gitu, atau punya uang tapi sedikit gitu. Jadi kalau mereka nggak punya uang ya wes gratis gitu. Kalau punya uang sedikit dia suka rela seikhlasnya aja lah bayar berapa gitu, pakai alat, pakai ruang gitu. Nah yang lucu kemudian di banyak kasus teman-teman indie sendiri nggak peduli sama hal-hal esensial seperti itu gitu. Kadang-kadang mereka pakai karena murah, terus mereka datang-datang nggak melihat bahwa awal ini dapat pendapatan dari makan dan minum gitu. Terus mereka datang-datang bawa satu prat bir, birnya pros gitu, terus minum dengan teman-teman lain, terus pekerja-pekerja yang di bawah itu gitu. Mereka pakai tempat secara gratis tapi nggak punya kesadaran soal mutual support gitu ya, nggak gitu. Punya soal kesadaran soal saling dukung gitu ya, atau gotong royong gitu. Jadi yang sangat unik atau bahkan cukup menyebalkan adalah bahwa ada juga teman-teman yang terkenal dengan independennya, teman-teman dari Geeks Punk itu yang terkenal karena DIY-nya itu, bahkan mereka juga mengkonsumsi banyak sekali produksi-produksi korporat seperti Pros atau bir-bir banyak lain yang di satu sisi sebenarnya mereka juga melanggengkan relasi-relasi produksi ketergantungan ke korporat-korporat gede. Nah, yang lucu lagi mereka membawa aqua kemasan di saat air putih itu digratiskan di awal gitu. Jadi kelihatan banget bagaimana ketergantungan bahkan orang-orang di lingkaran ini dan enggak ketidaksadaran mereka terhadap kalau sama-sama support butuhnya ya saling dukung lah. Itu yang kedua, itu kontradiksi ya, dua dibatal dengan nilai-nilai yang lagi hip sekarang, padahal kalau mau di branding LLX ya udah enggak hip aja gitu. Nah yang kedua adalah masih terkait ada bahwa akhirnya awal harus berhadapan dengan pendisiplinan hukum-hukum pasar. Kayak misalnya gini, di menjelang hari-hari raya atau misalnya taruhlah ulang tahun tahun baru orang-orang Tionghoa atau Lebaran gitu, kebanyakan sistem pasar atau pasokan bahan baku itu kan masih dikuasai oleh big buyer gede yang punya modal besar, punya alat transportasi truk gede sehingga mereka bisa ngangkut bahan baku dengan cepat dan murah. Nah, mereka menguasai harga jual di pasar dan mereka bisa seenaknya menaikkan harga bahan baku, misalnya nasi yang tadinya sekilo 10.000, 11.000 dinaikkan jadi 16.000 atau berapa karena mereka. Nah di sisi ini gitu, big buyer ini punya kekuasaan yang luar biasa gede gitu atas nasib banyak alat produksi seperti resto, seperti awal. Nah itu yang bahwa kemudian awal harus berhadapan dengan memang pendisiplinan pasar ini gitu, dan kemudian kita harus turun gitu karena kita nggak punya memang relasi langsung dengan petani-petani penggarap gitu, yang mereka kerja nggak lagi dieksploitasi oleh maklar-maklar dibayar. Salah satu teman juga kita coba riset gitu ya ke toko-toko bubur dan kita coba tanya gitu ya, mas kalau misalnya kita ambil langsung ke petani gimana? Diketawain gitu, wah ambil buah langsung ke petani ngapain mas gitu, diketawain gitu karena nggak ada. Hampir nggak ada orang yang ngambil buah langsung petani gitu dan menjual gitu. Karena apa? Kalau satu kali aja penjual-penjual buah yang tegai buah di jalan-jalan itu mengambil langsung dari petani tanpa maklar gitu, mereka bakal nggak pernah lagi di stok atau disuplai oleh big buyer gede itu gitu. Nggak bakal pernah lagi disuplai, jadi diboikot gitu, jadi kedainya bakal nggak dapat suplai gitu. Nah sementara banyak petani sendiri masih mengantungkan ke big buyer itu gitu, atau maklar-maklar yang punya banyak modal gitu lah untuk memasarkan produk-produknya. Yang berikutnya, nah ketiadaan bos ini bukan berarti berakhirnya eksploitasi sebenarnya. Aku mengamati ya sendiri bahwa kemudian posisi awal dalam kompetisi pasar yang sangat kompetitif ini bukan lagi membuat dia dieksploitasi oleh pemilik modal atau pemilik saham atau siapapun yang punya posisi modal dan berbuka-buka dapat duit. Tapi karena mereka harus kemudian bekerja keras untuk menang dalam kompetisi ini, mereka melakukan, aku sini termasuk melakukan yang namanya self-exploitation itu sendiri. Bahwa kita kemudian harus melakukan eksploitasi diri karena gak ada lagi dong yang bertanggung jawab atas hidupmu dong. Kamu udah menentukan dirimu sendiri, kerjamu sendiri, gak ada bos lagi, gak ada majikan, berarti ya benar salahnya kita sendiri yang nyangku gitu. Jadi ada kemudian tendensi yang disebut sebagai self exploitation itu, bahwa kemudian teman-teman pekerja awal termasuk sendiri yang melakukan self exploitation atas diri kami sendiri. Yang berikutnya adalah inisiatif gitu. Berakhirnya kerja upahan atau keeksistensi seorang bos itu masalahnya juga nggak berhenti di situ. Ada namanya yang permasalahan inisiatif. Inisiatif versus kenyamanan dalam kerja upahan. Nah, seringkali inisiatif itu nggak rata gitu. Jadi karena nasib itu lagi nggak ditentukan oleh si pemilik modal, tapi ditentukan oleh pekerjanya sendiri. Nah, permasalahannya nggak semua pekerja punya inisiatif. Jadi kadang-kadang ada yang menyerahkan kepada orang lain gitu, ada yang ya terserah aja lah mau diapain gitu. Bahkan karena semua hal jadi ditentukan oleh pekerja sendiri, ada kerja-kerja yang memang membutuhkan lebih banyak pemikiran gitu. Tapi efeknya ya kita bisa kontrol diri kita sendiri. Tapi masalahnya adalah saat inisiatif itu nggak ada, kemungkinan besar alat produksi kolektif itu juga akan berjalan gitu. Atau berjalan tapi susah gitu. Karena hanya 1-2 orang yang punya inisiatif yang akhirnya yang gerak gitu. Nah, mungkin ini juga efek sudah berabad-abad ya dunia ini di dalam dunia kerja upahan. Jadi kalau kita sebagai buruh, kita kerja ya nunggu aja instruksi dari bos gitu. Tapi begitu kebebasan itu datang, ya belum tentu juga kok orang tahu apa yang harus dilakuin gitu. Beberapa kawan buruh di daerah Jakarta juga setelah bosnya meninggalkan pabrik dan mereka pergi misalnya ke tempat-tempat lain yang lebih ramah secara investasi, buruh-buruh ini bingung gitu harus ngapain sama pabriknya gitu. Akhirnya mereka retailin yang jualin besi-besi rantai-rantai atau mesin-mesin produksinya ke orang-orang. Tapi mereka sendiri nggak bingung gitu apa yang harus dilakukan setelah majikan kita nggak ada. Mas Al, sorry, ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Mungkin sebelum pindah ke pembicara berikutnya bisa jelasin juga Mas arti mandiri dalam kemandirian ekonomi yang dijalankan oleh AOA itu apa sih? Sebelum Mas Al. Kalau kualifikasi aku hanya satu perwakilan dari pekerja awal. Mungkin nanti teman-teman pekerja awal spesial yang masih bekerja juga bisa menjelaskan sendiri menurut mereka. Tapi menurut saya sendiri, kalau misalnya kalau melihat dari tematiknya sindikasi sendiri bahwa kemandirian ekonomi itu adalah lepas gitu dari relasi produksi neoliberalisme atau lepas dari relasi kerja upahan. Aku pikir kooperasi sebuah praktik yang atau badan usaha kolektif seperti yang awalnya adalah sebuah hal yang sangat menyejukkan gitu ya, kayak oase di tengah padang pasir. Tapi masalahnya kooperasi aja nggak cukup. Aku pikir ya memang udah ada revolusi sosial yang gede-gedean gitu yang meluluhlantakkan semua relasi produksi masyarakat gitu sehingga akhirnya dibangun dari awal lagi. Tapi kalau mengharapkan sebuah kooperasi atau sebuah badan yang dikelola secara mandiri baik alat produksinya dimiliki secara kolektif oleh pekerja atau bahkan semua relasi jaringannya sudah dikuasai oleh pekerja sendiri belum cukup gitu, karena mereka nanti masih harus berhadapan dengan relasi produksi yang ada yang jauh lebih besar dari dia, karena kapitalisme itu menurut kami sifatnya sangat totalitarian, jadi nggak ada yang di luar kapitalisme itu, nothing outside kapitalisme itu katanya, nggak ada yang ada, nggak ada yang berada di luar kapitalisme. Jadi menurut saya kalau final remarks dari saya, kooperasi itu hal yang sangat baik gitu. Awal sendiri berusaha menjalankannya, teman-teman sendiri banyak yang menjalankan gitu, gagal, berhasil itu. Tapi kalau mengharapkan kooperasi aja, aku pikir itu nggak cukup. Menurut saya sendiri solusinya adalah memang ada harus ada revolusi sosial yang besar-besaran gitu, bahkan dengan kekerasan kalau perlu gitu, yang kemudian memang ngeruntuhin sistem ya dari awal ya, terus dibangun lagi. Kalau dari lima itu. Oke, thank you Mas Al. Kooperasi bagus tapi nggak cukup gitu ya. Jadi teman-teman yang mau punya pertanyaan atau mungkin nambahin dicatat dulu aja ya. Kita lanjut ke pembicara kedua dari kunci. Gatari, silakan maju ke dada. Ya, silakan. Selamat malam teman-teman. Saya Gatari, saya dari Kunci. Sebenarnya malam ini teman-teman Kunci yang datang ke sini ada 4 orang dan saya mewakili teman-teman untuk menceritakan tentang apa itu Kunci dan bagaimana kami melihat atau memaknai tentang kemandirian bagi organisasi kami. Jadi kunci, kalau menurut namanya, kunci merupakan lembaga kajian budaya, tapi kita kita berkolektif berdelapan, dan 6 orang di Jogja dan 2 orang satunya berada di luar Jogja. Kita sering melakukan eksperimen-eksperimen terhadap bentuk-bentuk organisasi dan juga eksperimen-eksperimen tentang cara penelitian. Kami juga memiliki perpustakaan di kantor kami di Hadinegaran di selatan, di Jogja bagian selatan. Dan saat ini kami, kesibukan utama kami adalah kami menjalankan sekolah yang bernama Sekolah Salah Didik. Itu merupakan satu laboratorium kami untuk bersama teman-teman lain untuk mempertanyakan atau mencoba melihat kembali tentang bagaimana pendidikan dan apakah dan apa itu pendidikan itu gitu, dan bagaimana dan apa itu sekolah dan bagaimana itu sekolah. Saat ini kunci kalau berbicara tentang kemandirian, sebenarnya kami tidak, kalau menurut KBBI, kemandirian adalah berdiri di atas kaki sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain, tapi kami sendiri mengamini bahwa sebenarnya kemandirian itu bisa terwujud ketika kami berjaring atau ketika kami bersama-sama gitu. Itu akan sedikit mustahil ketika kunci berada sendiri dan kami menjadi mandiri. Kunci juga sempat berada di dalam fase bahwa kami tidak memiliki bantuan dana sedikit pun. Tapi dari fase itu kami menyadari bahwa sebenarnya yang kami maksud dengan kemandirian adalah bukan hanya kemandirian secara finansial, tapi kemandirian secara ide atau gagasan, dan bagaimana kami bisa memposisikan diri atau mengambil posisi yang jelas tentang bagaimana kami memilih gagasan dan ideologi kami. Lalu dari situ kami banyak melakukan beberapa hubungan atau relasi dengan beberapa pemberi dana, seperti waktu itu kami sempat bekerja dengan Ford Foundation. Di situ kami mengerjakan proyek tentang teknologi dan HP, walaupun Ford Foundation adalah satu lembaga pemberi dana dari Amerika yang mana itu mendukung dan menjadi satu pemberi kontrol terhadap adanya kemajuan teknologi atau budaya handphone. Tapi pada saat itu kami memposisikan diri untuk justru mempertanyakan ulang tentang bagaimana teknologi berperan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bagaimana kami menyikapi budaya HP itu sendiri gitu. Kami mencoba untuk melihat fenomena-fenomena yang ada dengan tidak melihatnya secara telanjang bahwa itu adalah satu hal yang harus dijalani atau itu adalah satu hal yang harus kami jalankan gitu, walaupun sekalipun kami mendapatkan funding dari Amerika. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kami memaknai tentang kemandirian ide atau gagasan gitu, walaupun kami mencoba untuk mandiri secara ide dengan tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh pemberi dana. Kami mencoba untuk terus mengambil posisi di mana kami inginkan. Dan dan saat ini kunci sedang menerima bantuan dana dari Arts Collaboratory. Jadi Arts Collaboratory itu adalah satu jaringan penerima dana dari BRUN yang beranggotakan 25 organisasi dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Dan di situ sebenarnya kami juga terus di dalam jaringan Arts Collaboratory ini terus membicarakan dan mempertanyakan tentang bagaimana mandiri secara organisasi. Dan tidak yang awalnya adalah hubungan antara patron dan klien, di mana ada pemberi dana dan penerima dana, tapi di jaringan Arts Collaboratory ini kami mencoba untuk membongkar hubungan itu gitu, sebisa mungkin melihat bahwa hubungan pemberi dana dan penerima dana itu tidak hierarki dan bagaimana itu menjadi satu di satu garis yang sama dan kami menyebutnya sebagai partner. Jadi kunci adalah satu partner di jaringan Arts Collaboratory tersebut. Di fase Kunci menerima dana Arts Collaboratory, yaitu saat ini kami juga menjalankan sekolah, di mana sekolah itu jadi ada satu apa ya, kayak satu peran penting bagi Kuncis sebagai organisasi untuk mempertanyakan tentang bagaimana kami memikirkan kemandirian organisasi kami, baik secara gagasan maupun baik secara jaringan maupun secara finansial, yang akhirnya menggiring kami untuk terus mempertanyakan tentang bagaimana kami mengelola organisasi dan bereksperimen tentang organisasi ketika kami bersama dalam satu komunitas, satu kolektif, apa yang bisa kita lakukan ketika kami bersama, yang akhirnya banyak mempertanyakan tentang apa yang akan kita lakukan setelah ini, apa yang akan kita lakukan ketika kami tidak menerima dana. Itu yang menjadi pertanyaan yang terus kami gulirkan di setiap pertemuan kami. Dan di satu sisi lain, di waktu yang bersamaan juga kami berdelapan dan kami menerima, kami memiliki sistem gaji di keanggotaan Kunci. Jadi semua anggota Kunci menerima gaji, tapi dengan situasi itu kami menjadi mencoba untuk memposisikan gaji itu tidak menjadi satu hal pengikat anggota Kunci dengan Kunci sebagai organisasi. Kami tidak ingin Kunci menjadi satu penopang hidup dari anggotanya, sehingga anggotanya semua menggantungkan diri kepada Kunci. Tapi sebisa mungkin kami ingin memikirkan bahwa kami secara personal, secara individu dari Kunci, mau tidak mau kita harus mandiri sendiri gitu. Selain untuk mengurangi beban organisasi Kunci sebagai organisasi, itu juga mendukung kami untuk memikirkan bahwa kemandirian organisasi itu juga berkaitan erat dengan kemandirian individu sendiri gitu. Jadi itu yang terus kami pertanyakan dan terus kami bicarakan di setiap pertemuan-pertemuan kami. Apalagi ya dari Kunci, kalau berbicara tentang kemandirian dan apa yang dilakukan Kunci untuk mendapatkan uang, misalnya kami juga memiliki ruang fisik, kami memiliki rumah, lalu kami memiliki kamar, kami memiliki perpustakaan, di mana itu kami juga menyewakan kamar untuk seniman atau teman-teman atau peneliti yang ingin tinggal di Kunci untuk mengerjakan residensi, proyek, atau ada keperluan kebutuhan anak penginapan, kami menyediakan. Tapi sebenarnya posisi income yang masuk dari sumber daya yang dimiliki Kunci seperti kamar, perpustakaan, itu tidak bisa kami sebut sebagai upaya untuk Kunci menuju mandiri, tetapi itu hanya mendukung bagaimana Kunci tetap bisa berlangsung, karena itu akan berkaitan dengan misalnya kami membayar internet atau kami membayar rumah, lalu kami juga bagaimana kami membayar listrik gitu. Dan tetapi dengan adanya sumber daya atau source yang kita miliki, yang kami miliki, itu juga seperti kami memiliki mesin baru, mesin cetak Riso, dan dari situ kami mencoba lagi untuk melihat kira-kira dari keberadaan mesin ini apa yang bisa Kunci lakukan untuk kedepannya, bukan hanya saat ini mendapatkan uang dan kami bisa menjalankan mesin itu, tapi bagaimana Kunci ini bisa menjadi satu perpanjangan ide dari Kunci, yaitu kami membuat penerbitan dan percetakan, dan Kunci dan mesin itu secara tidak sadar jadi mampu, walaupun ini baru beberapa bulan, tapi kami menyadari ada beberapa potensi yang dimiliki oleh mesin ini untuk mendukung kemandirian Kunci, yaitu tentang jaringan, bagaimana si mesin ini, kami tidak ingin membuat mesin ini menjadi satu benda yang eksklusif yang dimiliki oleh Kunci, tapi bagaimana mesin ini bisa digunakan bersama secara komunitas, tentunya dengan ada beberapa kompensasi yang harus kita pikirkan tentang bagaimana memelihara mesin ini tetap berjalan, seperti tinta, listrik, dan kertas itu misalnya. Dan akhirnya Kunci juga, saya ingat waktu beberapa sebelum sekolah, kira-kira beberapa tahun lalu, ketika saya awal bergabung dengan Kunci di tahun 2015, kami sempat membicarakan tentang bagaimana kami bisa menjangkau komunitas atau kelompok-kelompok yang selama ini tidak bisa dijangkau oleh Kunci. Kami memiliki, misalnya ketika ada diskusi, kami ada hanya beberapa orang yang nyari kelompok-kelompok tertentu yang bisa datang ke Kunci gitu. Kami sempat berpikir apa ini publikasinya memang nggak sampai ke sana ya? Apakah memang model sosial dari Kunci itu memang hanya seputar ini gitu? Tapi dengan keberadaan mesin dan keberadaan sekolah, kami merasa bahwa itu menjadi satu perpanjangan cara tangan dari Kunci untuk bisa meraih beberapa jaringan-jaringan yang sebelumnya tidak bisa kami raih. Dan ya jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan awal tadi tentang apa yang kami maknai dengan kemandirian, mungkin kami bisa menyebut bahwa kemandirian yang Kunci miliki saat ini adalah kemandirian secara ide, yaitu bagaimana kami bisa melihat, bisa memposisikan diri di satu tim, bisa memposisikan diri tapi tidak melulu kami memikirkan bagaimana kami bisa terus mandiri secara finansial, walaupun itu juga menjadi satu pertanyaan bagi kami gitu. Ya, terima kasih. Waktunya belum habis, tapi selalu sudah 16 mata aja buat yang sebelum lanjut ke pembicaraan ketiga, di belakang ada cemilan ya? Ada cemilan dan ada buah, jadi teman-teman yang dengerin bisa sambil makan, sambil minumnya biar gak ngantuk. Silakan diputer. Ya, tadi dari Gatari, dari Kunci, ada sedikit perbedaan ya dalam mengartikan mandiri itu, mandiri secara ide, ya, cuma secara modal atau ruang ya, tapi dari ide dan kita lanjut ke yang ketiga. Dari Ruang Bluma ada Mas Bodi, silakan Mas Bodi perkenalkan tentang Ruang Bluma itu apa, terus seperti apa Ruang Bluma mengartikan kemandirian ekonomi. Selamat malam teman-teman. Saya Bodi dari Ruang Bluma Kolektif. Ruang Bluma kita sudah berkumpul sejak tahun 2011. Kita awalnya ada 7 orang. Ruang Bluma dibuat itu untuk ini sebenarnya, untuk mewujudkan satu ruang kemungkinan di mana kita bisa hidup dengan masing-masing passion dari orang-orang yang tinggal di dalamnya. Jadi memang berangkat dari tempat tinggal bersama dari 7 orang itu 2011. Kemudian kita berproses di sana untuk mulai menghidupi mimpi masing-masing. Dari ada yang suka musik, ada yang suka desain seni rupa, mereka mulai bereksperimen di ruang itu. Kemudian kita baru dapat tempat yang kita bisa sebut ideal itu tahun 2014. Nah, Ruang Bluma akhirnya kita benar-benar untuk menata lagi apa yang harus kita buat dan lain-lain itu dari tahun 2014. Di tahun itu sebenarnya memang awalnya kita cuma tempat tinggal. Di situ ada 7 kamar, siapa boleh tempati, dan kita patungan. Berawal dari situ, dari patungan itu jadi ini, jadi fondasi ekonomi awal kita untuk hidup harian kita. Gimana kita bisa makan bareng, gimana kita bisa bayar listrik, dari situ. Kemudian masing-masing dari penghuninya punya ide untuk gimana kalau kita bikin studio desain, gimana kalau kita bikin catering, gimana kalau kita bikin berbagai macam program lainnya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah semua itu nggak pernah direncanain dari awal bahwa kita akan menjadi satu ruang kolektif yang punya banyak program. Kita ada perpustakaan, kita punya sound system, kita punya macam-macam. Jadi bisa dibilang itu sangat penting. Dari sana akhirnya kita mulai banyak teman-teman yang tertarik untuk gimana kalau kita coba gabung atau gimana kalau ada program baru. Nah, program-program Ruang Bluma ini terkait dari mulai kita ada program namanya Singgah Ruang Bluma, itu program 3 bulan sekali. Jadi itu kita ngumpulin dari teman-teman musik, teman-teman seni rupa, teman-teman yang bikin produk-produk handmade lah, kita kumpulin di situ. Terus ada lagi program yang suara, itu untuk mewadahi teman-teman yang memang dia fokus dengan seni suara. Jadi dari teman-teman yang suka dengan musik eksperimental akan berkumpul di ngaji suara. Untuk semua dari teman-teman yang suka puisi, ada ide lagi dari seorang yang memang suka puisi. Kita bikin namanya Sastra Bengong. Dari situ terus berkembang lagi, ada orang datang, dia datang dengan ide barunya, dengan program barunya, lalu muncul Pop Tunggal Gunung untuk ngasih ruang untuk teman-teman yang gimana nih, aku gak suka musik eksperimental tapi aku pingin main di ruang rumah, pingin main bareng aja di sana, tapi cukup pop ya, jadi itu Pop Tunggal Gunung. Berkembang terus kayak gitu sampai akhirnya ada Tarik Berisik, terus ada Lingkar Rasa, tempat diskusi, mungkin ada Baca Film untuk screening film, sampai atau mungkin ada beberapa yang lupa. Tapi masing-masing program itu mereka punya penanggung jawab dari program itu adalah orang yang punya ide. Jadi misal aku punya ide tentang bikin ngaji suara, nah aku harus bertanggung jawab penuh dengan program itu. Dan kita nggak punya jadwal, apakah itu sebulan sekali, tiga bulan sekali. Jadi Ruang Gulma memang dibentuk untuk ya sudah, kita have fun, kita tetap bisa survive, tetap bisa makan, kita tetap bisa bayar listrik, tapi ya kamu nggak terjerat dengan apapun. Kamu tidak terjerat harus bikin program, kamu tidak terjerat harus bikin laporan, karena teman-teman yang kerja di sana, teman-teman yang akhirnya memilih tinggal di sana, kita memilih untuk jadi sudah kita full time ngurusin Ruang Gulma dengan masing-masing anggotanya. Mereka punya cara sendiri untuk gimana mengatasi masalah ekonominya. Masalah ekonomi yang kayaknya dia butuh ingin beli baju baru, nah itu dia pikirin sendiri. Tapi kalau untuk masalah tempat yang gimana Ruang Gulma ini bisa tetap survive, nah itu kita pikirin bareng-bareng. Sampai dari mulai, ada namanya Dapur Gulma, itu salah satu usaha kuliner kita yang dibuat. Dari Dapur Gulma kita bisa mengamankan 8 orang yang tinggal di sana untuk makan tiap harinya. Nah, jadi jadi sangat santai sih kita dibuat, nggak perlu ada visi-visi, kita nggak ada. Bahkan untuk istilahnya gini, bahkan untuk 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan ke depan kami nggak tahu kita ini masih bisa bertahan atau enggak. Tapi selama ini dari tahun 2014 dan sampai tahun sekarang ternyata kita masih bertahan, dan support yang datang memang dari teman-teman yang pernah pernah memakai Ruang Gulma untuk mereka bereksperimen. Karena Ruang Gulma sendiri dibuat untuk itu open space, semua teman bisa memakai itu untuk berkarya atau sekedar tinggal. Ada satu kamar yang kita memang sengaja kosongkan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ke Jogja, kemudian dia mau bikin gigs lah, mau bikin pameran atau bikin apa, mereka akan kontak kita. Dan kita nggak pernah tarik nominal apapun di setiap gigs kita. Kita nggak pernah tarik nominal untuk siapa yang mau tinggal di sana. Jadi semua berdasarkan ya sukarela aja. Sampai pada akhirnya kayak tahun ini tanggal 25 Maret kita harus bayar kontrakan sebesar 20 juta. Nah, dari situ akhirnya banyak teman-teman yang pernah merasa, oh aku pernah main-main ke Gulma nih. Nah, akhirnya ada beberapa teman yang misalnya dari Lithuania, dari mana, kita akan kirim email bahwa sekarang kita perlu bayar kontrakan 20 juta. Silakan teman-teman, mereka mau support atau enggak, yang penting kita jelasin ini uangnya untuk ini, untuk ini. Nah, akhirnya ada beberapa teman-teman yang kemudian mereka bikin gigs di negaranya dengan ticketing mereka dan lain-lain. Akhirnya uang mulai terkumpul, terus mulai banyak lagi kayak banyak teman-teman yang pernah memakai sound system kita atau pernah memakai jasa desain kita, karena kita tahu bahwa deadline kita untuk bayar ruang ini tanggal 25 Maret nih. Kemudian mereka langsung bareng-bareng untuk ya sudah, aku order itu mulai banyak teman-teman yang kemudian mulai order desain, mulai dari beberapa penerbit indie seperti Berdikari, misalnya Octopus, Jalan Baru, kita juga sempat garap dari Insis, Resis. Nah, mereka mulai dengan apa ya, kita pikir itu semacam barter lah, aku kasih desain, kamu bisa kasih fundraising kita, itu semacam itu. Nah, kita juga pernah dapat tawaran dari beberapa funding untuk misalnya ada port pernah ngontak kita, gimana kalau Ruang Gulma ini dilembagakan atau terus sebenarnya dari dinas kebudayaan juga pernah mentah-mentah. Tapi kemudian kita punya pertanyaan sendiri, kalau kita terima, apakah kemudian kita bisa sesantai ini sih? Apakah kita kemudian harus menaati program yang dijadwalkan, ditulis? Nah, karena kita dasarnya ugal-ugalan dan pemalas, jadi udahlah, gak usah aja. Kita tabrak-tabrak aja ya. Dari situ. Untuk menyinggung masalah kemandirian, bagi kami, kemandirian itu, jadi sebelumnya kita pernah ngobrol di ruang rumah untuk acara ini, apa sih kemandirian. Kemudian kita pikir bahwa kemandirian adalah saat kita ini benar-benar punya kuasa untuk kita bisa menentukan kita dapat uang dengan cara apa. Misalnya kita, bahkan kita bisa memilih kita mau kerja sama siapa, bahkan sampai untuk beberapa harus di studio desain kami, ya kita punya harga sekian dengan revisi sekian, kalau kamu nggak mau ya, ya cari tempat lain. Jadi aku pikir kemandirian itu ketika kita di ruang rumah bisa melakukan banyak hal tanpa tendensi dari pihak lain yang bekerja sama dengan kita. Nah, kali ini kita cuma berdua di sini karena teman-teman yang lain ada yang ngurus acara di Jagungan Media Rakyat dan ada beberapa yang sedang pulang. Terus selain itu tidak program-program, terus ekonomi. Ekonomi kita tuh lebih banyak dari desain sebenarnya. Jadi studio desain kita namanya Flying Pen Dot Lab. Nah, studio desain itu menggarap dari teman-teman yang dulu pernah main nih ke ruang rumah, terus tahu bahwa kita juga bisa mendesain. Kemudian teman itu pingin bikin pingin bikin rilisan fisik misalnya. Nah, kita bisa ngurusin itu. Atau mau bikin buku, kita bisa ngurusin itu. Jadi kita dapat uang dari situ. Atau kayak beberapa teman-teman yang memang dia organize acara di ruang rumah, kemudian akan dikontak oleh teman-teman lain dari luar ruang rumah yang mungkin bekerja di LSM atau di instansi mana untuk bikin satu program. Bisa nggak kamu ngerjain ini, satu acara di Sangkring, kita kasih uang katakanlah 8 juta, kamu ngurusin panggung. Nah, dari uang-uang yang kita dapat dari masing-masing individu di ruang rumah itu, terusnya adalah kamu ambil secukupnya untuk kamu, kemudian sisanya kita tumpuk tangan. Jadi gimana misalnya bulan ini aku yang dapat kerjaan untuk desain, sedangkan 7 teman lain tidak dapat. Tapi dengan aku yang dapat dan 7 teman yang lain nggak dapat, komitmen kami adalah gimana itu tetap mengamankan 7 orang lain itu tetap bisa makan dalam satu bulan. Karena begitu pun bulan depan mungkin aku yang gak dapat kerjaan, tapi Vivi yang dapat kerjaan mungkin. Nah, akhirnya dia yang berusaha untuk mengamankan orang-orang yang ada dan tinggal di sana. Jadi kayak gitu sih. Terus yang selain studio desain, kita dari studio desain itu kita nabung tuh. Kita nabung. Terus ada dapat kecipratan dana dari keluarganya, misalnya kita tumpuk tenang langsung, terus ayo kita beli ampli, kita beli mixer, kita beli drum, kita beli gitar, kita beli macam-macam itu. Kemudian, jadi kalau kita bikin acara apapun, kita nggak perlu sewa, itu sudah satu tekad ya. Yang kedua, kalau ada teman-teman lain butuh alat itu, nah, kita bisa pinjamkan mereka. Nah, untuk masalah minjam ini nominalnya berapa, biasanya kita lihat dari teman-teman yang membutuhkan itu. Kalau misalnya itu ada satu galeri, kemudian dan dia butuh sound system, kita akan tahu gimana kalau angkanya segini. Tapi kalau dari teman-teman sendiri ya kita benar-benar dikasih, silakan kalian bisa ngisi apapun, bisa ngisi seberapa nominalnya, dan ya sama-sama jaga tanggung jawab aja sih. Itu sound system, catering ini berhenti 2-3 bulan belakang ini, kita stop dulu karena kita fokus ke fundraising. Apa lagi ya? Terus ada, oh ya ada, nah tempat tinggal di ruang gulma itu kita sebenarnya ada 6 kamar yang memang bentuknya kamar. Nah, satu kamar lagi kita jebol ini, apa sih, ternit itu loh, kita jebol ternit untuk ya itu biasanya teman-teman yang memang tinggal di sana dan dia nggak ingin punya kamar, aku biar bisa kemana-mana, sudah dia mau tinggal di ternit itu terserah dia. Nah, akhirnya kamar-kamar yang kosong itu dipakailah untuk teman-teman yang misalnya hampir tiap bulan ada teman dari luar kota atau dari luar Indonesia itu datang untuk misalnya ikut satu program Haji Suara atau Punggang Gunung. Dan daripada mereka harus bayar hotel, kita akan bilang bahwa di sini ada satu kamar dan ada dua ruangan besar yang kita bisa gelar tikar. Kalian mau tinggal di sana boleh, terserah kalian, dan kita nggak pungut biaya apapun. Tapi kita cuma ngasih tahu bahwa besok gigs itu yang pasti itu adalah bayar listrik. Nah, kita cari gimana caranya. Nah, itu jadi apa ya, benar-benar sangat, bisa dibilang sangat organik, dan kita nggak pernah tahu bahwa setiap gigs itu bisa mempertemukan apa, bisa menjadi apa kemudian. Di gigs kami kita nggak ada tiketing, dan kita cuma bikin satu kotak donasi untuk listrik dan lain-lain. Dan kadang itu kalau beberapa teman yang ngurusin itu kemabukan, itu nggak keputar. Ya biasa. Terus kalau keputar paling setiap gigs kita dapat sekitar 200-500 ribu. Terus kalau ada teman-teman yang datang yang dari luar, kemudian dia tertarik dengan apa yang kita lakukan di sana, hanya dia bikin satu di luar, atau ya tiba-tiba sudah aku kasih kalian ini ada 4 juta untuk kalian untuk nerusin kontrakan. Jadi kayak gitu terus selama dari 2014, selama kita punya tempat. Aku rasa mau dibilang ajaib juga gak ajaib, tapi kayak gitu, setiap kita hampir habis waktu selalu ada aja itu loh. Itu aja sih. Terima kasih. Kamu buat beli dari rumah, menarik ya. Jadi kemandiriannya itu justru ditunjukkan dengan bisa melakukan apa saja yang disuka, bisa senang-senang. Dan kuncinya itu yaitu saling menjaga yang sedang ada di situ ya, saling mendukung, mensupport, dan dengan cara itulah akhirnya kemandirian dipraktikkan di ruang guru. Berikutnya ada Mas Komar dari Safety Muda atau Seolatan Muda. Bisa diceritakan Mas, 15 menit silakan. Enggak ada 15 menit kan? Saya mewakili teman-teman Sakti Muda Sekolah Tani. Dulunya Sekolah Tani Muda. Dulu di awal kita memperlihatkan ada sedikit diskusi mau disingkat apa di Sekolah Tani Muda. Pilihannya dua, satu Setan Muda, yang satu Sisi Muda. Itu ada di sama-sama Sang Elang ya. Ini kita pilih yang lebih sebut Sakti Muda. Kalau Setan cukup mengganggu person-person yang disitu aja. Kita inisiasi tahun 2013, ini eksperimen sosial kita. Kita kebetulan ketemu dengan teman-teman yang sering diskusi tentang ekonomi kerakyatan di pusat studi ekonomi kerakyatan, alurnya ke Promedia. Dari Promedia ada dari banyak diskusi itu akhirnya kita sampai pada satu titik, kayaknya nggak cukup ini kalau kita cuma diskusi, harus ada sesuatu yang kita lakukan. Kita pakai alatnya Komuti, kita identifikasi potensi yang kita punya, sumber daya intelektual kita seperti apa, sumber daya material kita seperti apa, bisa digede. Saya mampu lemon tea ya. Tes. Cukup lama untuk ngabisin 15 menit. Dari tiga itu tadi kita identifikasi intelektual kita seperti apa, material kita seperti apa, sebagai sosial kita seperti apa, akhirnya ketemu bahwa kita punya banyak keterbatasan. Ada yang kita punya sedikit, tapi yang jelas untuk material kita sama sekali tidak ada. Nah, dari situ kemudian kita berangkat dari yang kita punya, kita membuat sebuah sarana untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Kemudian kita buat di Sekolah Tani. Jadi Sekolah Tani Muda ini adalah sebuah sarana kita untuk berbagi pengetahuan. Nah, berbagi pengetahuan ini memang kita maksudkan nanti untuk masuk ke kemandirian. Sebenarnya di awal kita tidak diskus tentang kemandirian, tapi lebih mengarah ke kesejahteraan. Kita kesejahteraan. Cuman dari bacaan kita ternyata petani secara umum itu tidak sejahtera karena tidak mandiri, sangat tergantung di sarana produksi yang diproduksi oleh perusahaan, pupuk, bibit. Nah, itu yang kemudian kita coba cari solusinya dengan berbagi pengalaman pengetahuan, dan ternyata ada banyak sekali pengetahuan itu di petani-petani kita. Nah, itu yang kita kumpulkan, satu, kemudian kita buat catatan, kemudian kita buat sebuah modul. Jadi di kelas tani kita itu kita ada modul sebagai panduan. Di modul itu ada pengetahuan tentang teknis, kemudian ada tentang organisasi, sama satu lagi tentang jaringan, untuk jaringan modal dan jaringan pasar. Balik lagi ke ekonomi rakyatan, salah satunya adalah yang kita ingin koperasi. Mungkin kalau Mas Al bilang koperasi itu tidak cukup, kalau kita sih merasa koperasi itu cukup, cuman akhirnya ya sama aja, cukup itu ternyata tidak cukup. Jadi butuh kemudian ya pengembangan koperasi yang lebih dari itu. Nah, untuk berkoperasi ternyata ada banyak hal yang kita butuh untuk penuhi, terutama di salah satunya tadi yang kita tidak punya, sama sekali tidak punya itu di agar yang tidak punya. Nah, dari situ kemudian kita membuat program-program. Sebenarnya sama sih kayak Mas Budi, programnya bukan program yang terencana. Ada satu saat saya diminta mewakili teman-teman saya untuk ngomong gitu di Fakultas Pertanian UGM. Di situ ada tiga narasumber, kita ngobrol tentang pertanian organik, sudah diskus cukup banyak, kemudian ngobrol tentang program. Waktu itu kita belum punya sama sekali gambaran program, kecuali kelas tani pelanggan kita di GAN. Ada gambaran untuk di pendampingan kegiatan bersama kita. Nah, pembicara pertama itu dia cerita dia punya beras organik yang premium. Saya udah mulai ini kehubungannya premium. Jadi frame-nya kesana, kita harus punya beras organik untuk mengimbangi yang pembicara pertama ini. Pembicara kedua lebih serem lagi, platinum itu, di atas platinum apa saya pikir. Nah, di situ kemudian untung dia yang pembicara kedua ini ngobrolnya cukup banyak, jadi saya juga punya cukup waktu untuk berpikir. Nah, pas pilihan kita saksikan, kita juga punya program beras organik, cuman beras organik yang kita punya ini bukan premium, bukan platinum, tapi beras organik murah. Dan bagaimana itu bisa murah, kita sudah menyiapkan sebuah sistem di mana konsumen itu dia pre-order, kemudian dananya kita gunakan untuk modal produksi, kemudian kita berikan share profit untuk konsumen itu, dan share profitnya dalam bentuk barang sehingga dia bisa dapat harga yang lebih murah. Dan itu jalan dan jalan pertamanya akhirnya jadi akrobat kemandirian itu tadi. Itu yang kita sebenarnya juga tidak inginkan, karena kita sadar betul bahwa kita tidak punya pengalaman akrobat, tapi keterbatasan itu kemudian menjadikan kita berakrobat. Jadi tahun kemarin kita lost hampir sekitar 50 juta karena eksperimen sosial itu tadi. Jadi teman petani itu mereka punya budaya kemandirian sebenarnya, mereka punya lahan, mereka punya sumber daya. Kalaupun misalnya kita butuh untuk support, ya support sepertinya saja. Tapi di percobaan kita ini tadi, karena kita dapat dana dari konsumen, kemudian semua kita biayai, mulai dari sewa, wak tanah, bahkan ketika petani itu dia datang ke sawah itu kita berikan gaji per hari 100.000. Nah, setelah petani dia dapat hasil dari sewa, kemudian dari dan harian, ternyata mereka merasa cukup dengan itu. Hasilnya tidak bagus pun tidak masalah itu. Kita sudah cukup dapat dari gajian itu. Nah, itu memang kita evaluasi suatu kesalahan kita. Kita merubah suatu budaya petani. Nah, dan itu harus kita bayar dengan sekitar 50-an. Tapi itu ternyata buat kita biaya yang murah. Karena kita bisa evaluasi, kita bisa dapat sistem baru. Sehingga sekarang yang kita kembangkan, kita lebih ke berbagi sumber daya. Jadi petani tetap punya tenaga, mereka punya lahan, itu tidak kita perhitungkan di awal, tapi kita perhitungkan di akhir. Sehingga support kita hanya sebatas di sarana produksi dan hanya di bibit dan pupuk. Nah, kembali ke frame kemandirian tadi, kemandirian yang kita bangun untuk petani itu bukan kemandirian petani secara personal, tapi kemandirian petani secara kelembagaan. yang kita harapkan. Karena kita yakini petani itu tidak mungkin mandiri secara juga. Ada beberapa hal yang memang harus dilakukan bersama. Dan di situ sempat secara produksi memang disediakan oleh kita secara perusahaan yang itu kemudian diberikan di akhir. Dan dengan pola itu ternyata kita hanya butuh 10%. Jadi dari tadinya biaya itu kita cukup untuk 1 hektar, dengan pola berbagi sumber daya ini kita bisa dapat di 10 hektar. Dalam beberapa sosialisasi program kita juga harus menyesuaikan dengan bahasa teman-teman, sehingga terpaksa kita juga menggunakan istilah sharing resources ini, dan menggambarkan ini yang kita lakukan semacam gadget yang mitra kucingnya dia punya kendaraan, dia punya tenaga. Nah ini petaninya punya lahan dan punya tenaga, cuman bedanya kalau kucing kan terus ada ownernya, ya itu ownernya kita semua. Itu yang biasa kita lakukan, lebih banyak dari kegiatan sosial, bahwa kemudian harus ada kegiatan ekonomi yang turun, kita pikir dengan operasi, karena ya kita butuh juga untuk operasional keseharian. Tapi sebenarnya teman-teman di sekolah tani tidak pernah bicara dalam frame bisnis atau profit oriented, jadi kita lebih ke sosial benefit. Meski ada juga yang kemudian bertanya, core bisnismu apa? Sekitar 3 hari yang lalu saya ketemu teman, dia teman lama, sudah lama gak ketemu, dan dia ngajak teman yang lain yang kayaknya bisnismen, sehingga pertanyaannya, core bisnismu apa? Kita yang gak pernah bicara berpikir tentang bisnis, ditanya core bisnis, ya mau jawab bom, nanti dia kaget juga yang berasal dari murah itu. Cuman terinspirasi dari pertanyaan itu, dia pertanyaannya core bisnis, ya kita jawabnya core bisnis kita ya core, apa maksudnya? Cheap organic price. Nah itu yang brand kita sekarang, bukan kita pakai lagi bom, tapi kita pakai cor. Core bisnisnya apa? Ya core, cheap organic price. Jalannya sama aja, cuman istilahnya dibuat yang sekarang ini. Terus untuk koperasi, ini awalnya sih kita pengennya koperasi produksi, itu koperasi petani. Kita belajar di banyak negara yang lain koperasi produksi itu jalan. Tapi ternyata itu ketika diduplikasi di sini, dari awal kita sudah tahu itu nggak akan jalan. Sumber daya yang dimiliki petani tidak cukup kuat untuk mereka berproduksi sendiri. Mereka harus kolektif itu. Dan kolektivitas itu ternyata tidak cuma hanya untuk di petani. Sehingga kita share koperasi ini juga ke teman-teman konsumen. Nah, yang cerita bom itu tadi, di forum kita bahwa waktu itu bahasa yang saya pakai bukan konsumen tapi buruh gitu. Jadi ada kerjasama antara serikat tani dan serikat buruh gitu. Dan akhirnya kita dapat tamu tak diundang beberapa saat pun gitu. Kok ini ada upaya untuk menggabungkan antara tani dan buruh, akhirnya kita pakai bahasa konsumen supaya lebih halus. Meski ya tetap buruh juga konsumen. Di situ koperasinya akhirnya jadi antara produsen dan konsumen sekaligus, dan petani kita sebagian besar adalah juga konsumen, sehingga ya sama sejenisnya adalah koperasinya antara produsen dan konsumen. Seperti prinsip koperasi dan sukarela, kita tetap terbuka siapapun dulu itu, cuman setelah masuk ke dalam aturan-aturan yang harus dibuat. Nah, satu hal yang itu membedakan antara koperasi yang kita cita-citakan dengan koperasi yang lain di sisi pendidikan, jadi ada salah satu prinsip koperasi, itu koperasi harus menjalankan kegiatan digital yang itu tidak banyak dilakukan dengan koperasi yang lain. Digital itu menjadi ciri utama dari gerakan kita, bahwa yang kita lakukan adalah pendidikan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Terus dari kegiatan itu ternyata kita bisa dapat banyak teman. Sekolah Tani Muda dari 2013 sampai sekarang kita ada sekitar 7 angkatan. Ini rencana bulan ini kita masuk ke angkatan 8. Itu kita ada 213 siswa. Kemudian dalam pengembangannya atau tidak lanjut setelah kelas itu memang terserah masing-masing teman. Ada beberapa teman yang kemudian memilih menjadi petani atau yang beberapa memilih di sisi distribusi. Tapi tidak mengambil keuntungan dari distribusi. Yang kita gunakan adalah jasa distribusi. Jadi yang kita tentukan untuk harga itu adalah dari kita untuk jasa distribusinya sekian. Itu ada teman yang ambil posisi, dan ada banyak teman juga yang mengambil posisi sebagai pendamping petani, jadi pendamping teknis atau pendamping itu organisasinya. Balik ke cerita yang tentang jasa distribusi tadi, ini kita maksudkan sebagai sebuah eksperimen bahwa selama ini petani itu tidak pernah, satu-satunya produsen yang tidak pernah punya kemampuan untuk menentukan harga kita mau jual berapa. Nah, dengan membuat koperasi atau jaringan tertutup ini kita lebih longgar, kita tentukan harga sekian, itu kita hitung ya, produksinya berapa, harga berapa, semua keuntungan yang kita inginkan berapa, termasuk faktor resikonya itu berapa, kemudian kita tentukan harga. Meski akibatnya kita jadi nggak tahu harga di luar. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu pas Januari itu harga naik, ada wartawan yang telepon, "Mas, apakah benar harga beras itu naik?" Waduh, nggak tahu. Jadi kita harganya juga tetap segitu aja. Pas bulan berikutnya harga turun, ya kita juga nggak tahu. Kayaknya wartawannya salah narasumber. Karena kalau kita memang harganya flat sebelum itu. Balik ke sisi resiko, saya ingin cerita sedikit tentang resiko tadi. Faktor resiko memang kita perhitungkan. Tapi sekarang kita mencoba menginisiasi untuk sebuah insuran, skema asuransi mandiri yang itu premi untuk kegiatan. Ada dua, usaha tani dan usaha ternak kita. Itu preminya diambilkan dari limbah pertanian atau limbah peternakan. Jadi limbah pertanian atau limbah peternakan itu kita maksudkan sebagai bahan baku untuk sebuah kegiatan usaha yang lain. Jadi dari limbah pertanian itu kita olah menjadi pupuk dan pakan, dari limbah peternakan jadi pupuk dan pakan juga sama. Cuman kita hitung sebagai bahan baku, kemudian kita bicara data, kita hitung resiko, ternyata resiko untuk usaha ternak, kegagalan usaha ternak, kematian ternak, atau kehilangan ternak dalam satu populasi itu tidak lebih dari 4%. Nah, nilai limbahnya itu adalah 7%, jadi preminya itu sudah lebih dari cukup sehingga sistem insuran itu bisa sustain. Nah, untuk limbah pertanian itu tingkat kegagalan kita sekitar 5%, kemudian nilai ekonomis dari limbah pertanian itu sekitar 10%, itu juga sudah lebih dari cukup. Nah, di kegiatan berikutnya kita olah jadi pakan atau pupuk sudah 15 menit dulu. Jadi dari limbah itu kemudian ada usaha yang di situ ada nilai tambah. Nah, unit yang kemudian melakukan proses ini dia yang bertanggung jawab ketika terjadi klaim insurans, dia yang berbisnis itu yang dari limbah tani dan lain. Nah, kalau untuk yang perikanan kita sedikit berbeda karena di perikanan nggak ada limbahnya. Ya, ada air, cuman kita belum tahu itu bisa dijual sebagai apa. Jadi kita mainnya modal di awal itu yang kita gunakan di sebulan pertama itu cuma sekitar 50%. Nah, 50% yang berikutnya itu kita gunakan sebagai modal untuk trading. Profit dari trading itu yang kita gunakan sebagai penjamin kalau terjadi kegagalan usaha. Nah, dengan skema itu kita diberikan, itu yang kemudian kita tawarkan ke teman-teman buruh, ke teman-teman konsumen. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya dari Septi Muda ini lebih menekankan ke pengetahuan bagi petani ya? Petaninya ini sudah petani atau banyak yang baru? Petani banyak yang baru juga, jadi kita sepakat bahwa untuk sebuah perubahan sepakat dengan Mas Al bahwa kita harus mempersenjatai petani. Tapi untuk di awal kita mempersenjatai petani dengan ilmu. 15 menit kurang harus? Oke. Abis ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman kita sesi pertama dulu 3 orang kali ya biar gak lupa. Siapa aja yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ke 4 teman di depan? Atau mungkin mau berbagi juga? Mau sharing-sharing pengalaman atau yang sedang dikerjakan juga? Ada siapa Mas yang di belakang? Malam, saya Esa dari Sindikasi Divisi Edukasi Riset. Saya mau tanya ke kawan-kawan yang ada di depan, kan masing-masing mempunyai cara dan pendekatan sendiri dan metode sendiri terhadap untuk manage di kemandirian baik ekonomi atau individu. Jadi saya mau tahu apakah pernah ada atau sedang berjalankan buat jaringan yang menghubungkan kawan-kawan di tempat ini atau dengan kawan-kawan yang lain yang punya perspektif sama untuk mengelola kemandirian ide baik kemandirian atau kemandirian itu aja sih sebenarnya. sih. Oke, terima kasih Asa. Pertanyaan berikutnya? Atau mau dijawab dulu? Kalau belum ada, jawab dulu kali ya. Jadi nanti tadi Asa tanya tentang ada ini nggak sih jaringan atau teman-teman berempat mungkin berjejaring sendiri atau punya jaringan lain yang apa ya yang mempertemukan teman-teman dengan perspektif yang serupa atau tujuan yang sama. Jadi empat-empatnya mungkin jawab itu giliran dari Mas Al. Cip, oke. Kalau awal sendiri kan baru belum ada 7 bulan ya, jadi awalnya sebuah eksperimen ya, bisa dibilang masih sangat muda gitu, masih sangat muda ya, entah sampai kapan, tapi minimal kita bisa belajar dan apalah yang diambil dari model eksperimen produksi suap lola gitu ya, yang sempat booming di Argentina atau di tempat-tempat lain pasca dan krisis ekonomi gitu, saat buru-buru ngambil alih produksi di Argentina, buru-buru metal ngambil alih produksi, terus beberapa kawan-kawan juga di Venezuela gitu, gerakan komite pabrik gitu ya. Kita coba sebenarnya eksperimen gitu, sejauh apa sih hal ini sustainable, sejauh apa tantangan-tantangannya yang sudah saya bahas di diri pak. Nah, kalau awal sendiri jaringannya ya terbatas pada jaringan komunitas gitu yang otomatis yang notabene adalah basis konsumen awal sendiri gitu, basis pendapatan awal adalah teman-teman banyak komunitas di luar individu-individu yang menggunakan space dan FMP di awal gitu, jaringan-jaringan. Selain itu juga ada jaringan event organizer yang juga relasinya juga relasi bagi hasil biasanya gitu. Jadi teman-teman yang datang tanpa banyak uang atau uang dengan sedikit ya silakan pakai, kita bagi hasil dan hasilnya dinikmati sama-sama ya. Gak banyak sih, tapi ya itu konsekuensi dari sebuah eksperimen yang coba menjadi alternatif gitu ya, walaupun sebenarnya kalau ada bahasa ironinya adalah self-management of misery atau misery of self-management gitu ya. Jadi banyak kesengsaraan yang muncul dari sebuah kelola itu, tapi ini sebuah hal yang kami ambil karena ya konsekuensi dari sebuah kelola ya, gitu. Jadi semuanya memang dijaga di situ. Nah, mengenai jaringan itu tadi, komunitas, lalu event organizer, lalu mungkin pemasok, misalnya pemasok-pemasok dari teman-teman yang jualan produk-produk handmade gitu, dari teman-teman yang jual aksesoris sport atau jual kosmetik gitu. Kebetulan juga pacar saya juga jualan kosmetiknya gitu dengan handmade gitu. Jadi ya intinya jaringan-jaringan produsen mandiri lah gitu ya. Itu kalau awal. Nah, tapi mengenai jaringan antara produsen ini sendiri, kupikir aku pernah gitu berhubungan jauh sebelum AOA gitu, bahkan ada teman-teman dulu gitu, dahulu bapak sempat mau mencoba menyatukan beberapa petani di Pulau Jawa gitu ya, untuk menanggapi pembangunan jalan lintas selatan Jawa itu ya, yang sekarang lagi di tambang pasir besi sama di bawah dibangun bandara sampai terhubungan segala macam. Waduh upahnya, tapi ya gitu, gagal, berhasil, ya, kemulu senyum-senyum atau sebuah upaya untuk menghubungkan antara serikat buruh yang butuh beras dan bahan-bahan makanan dengan petani yang notabene memproduksi bahan-bahan makanan gitu. Kalau boleh dibilang banyak sebenarnya eksperimen-eksperimen, tapi kembali lagi seperti yang saya bilang, pasti nanti tantangannya antara kesolidan antara jaringan itu sendiri atau memang nanti lawannya itu ya kapitalis-kapitalis kafah itu yang memang mereka punya jaringan yang sangat besar dan mereka bisa perang harga, mereka hebat banget kalau perang harga, naikin aja sedikit gitu. Nah, jadi intinya kalau dari awal itu sendiri tadi komunitas event organizer lalu produsen bahan baku gitu, dapat dari produsen yang titip bagi hasil konsinyasi yang jualan di awal gitu. Tapi kalau ngomongin soal jaringan sebenarnya ada upaya-upaya pembangunan jaringan, bahkan dulu ada yang namanya cita-cita namanya Trade Union Gerakan gitu ya, CUG gitu. Ada Dani atau Yoshi mungkin teman-teman sih dikasih kenal atau teman-teman dari perusahaan si Cici, teman-teman itu sempat di tahun berapa itu ngomongin soal gimana sih membangun kredit union yang akhirnya bisa berjejaring satu sama lain ya, gagal juga walaupun udah kecetak tuh buku tabungan ya. Tapi ya kalau ngomongin jaringan sebenarnya banyak, cuma suka dukanya adalah pertama sepadukan dari internal bahwa kesolidannya sendiri juga harus apa ya, harus bernegosiasi dengan kerja sehari-hari kita sebagai buruh. Misalnya saya buruh kantoran gitu, tapi punya mimpi mengenai ruang atau alat produksi yang dikelola secara bersama gitu. Mimpi siang bolong sebenarnya, tapi dijalankan aja. Nah ini kan berbeda misalnya dengan teman-teman di AOA atau di tempat lain yang memang menggantungkan hidupnya di alat produksi kolektif gitu. Jadi kadang-kadang saya gitu dengan teman-teman kayak Mas Tom adalah seorang yang server tatoan tadi, dia adalah seorang nanti bisa cerita sendiri Mas Tom, ada seorang teman-teman di Spring Kota yang memang dari awal hidup di jalan tuh, ada Yudi juga yang parkir gitu, dan mereka menggantungkan hidup di awal dan kebanyakan yang di awal gitu sangat kecil karena mereka adalah bagian yang bisa disebut sebagai prekariat itu ya, yang proletariat aja enggak gitu. Prekariat yang makan sampah-sampah yang kapitalis yang udah nggak punya harga lagi gitu ya, teman-teman itu juga. Jadi bahkan kalau di tataran ini kadang-kadang teman-teman yang kelas menengah ke atas dikit yang dapat kerja dari kerja kantoran, berupa itu akhirnya menggratiskan itu kerja mereka di awal karena mereka tahu bahwa ada yang lebih membutuhkan dari saya gitu misalnya, atau dari ide karena mereka bisa dapat uang dari kerja upah mereka di tempat lain yang masih punya bos gitu. Jadi misalnya kita walaupun kerjanya relatif sama lalu tapi yang satu ya gratisin aja lah karena saya masih punya pendapatan, tapi saat misalnya Yudi atau Mas Tom atau teman-teman lain yang memang kondisi ekonominya sangat subsisten gitu, yang bertahan hidup aja itu ngomonginnya udah susah gitu. Ya udah kita mau nggak mau harus istilahnya ngasih dan menggratiskan kerja kita ke mereka. Tapi ya itu lah sekali lain yang boleh dicoba sih di dunia kayak gini. Selanjutnya dari Kak Tarif, gimana sih kunci mengelola jaringannya? Dari kalau kunci mungkin karena di sini ada teman-teman kunci dan teman-teman sponsor didik barangkali nanti mau menambahkan silakan. Sebenarnya kalau kunci, kalau berbicara tentang jaringan, apakah kami sudah memiliki jaringan yang sama? Jawabannya iya, karena kunci sendiri punya seperti yang sudah saya sebutkan sedikit tentang arts collaboratory. Jadi itu adalah satu jaringan yang sekarang kita bergabung di sana, dan juga semua anggota dari jaringan itu adalah organisasi-organisasi yang juga turut mempertanyakan juga tentang bagaimana kita bisa mandiri dan bagaimana kita bisa membongkar hubungan antara pemberi dana dan penerima dana untuk tidak selalu bottom up, tapi juga bagaimana itu bisa menjadi satu partner yang itu juga kita pikirkan dan kita pecahkan bersama, bagaimana walaupun kami sama-sama penerima dana tapi bagaimana kita bisa mandiri. Tapi di sisi lain juga kunci juga sekarang kami memiliki sekolah, dan sekolah itu juga bisa saya sebut sebagai satu jaringan kunci yang baru yang turut menyumbang gagasan pada kunci tentang ide kemandirian itu sendiri gitu, karena di sekolah kunci ini terdiri dari 15 orang dari latar belakang yang berbeda, yang awalnya kami kunci membuka open call dengan ajakan yang sangat abstrak, yang mengundang bagi siapa saja yang memiliki ketertarikan atau pertanyaan tentang apa itu pendidikan dan bagaimana itu sekolah gitu. Dan dengan sekolah salah didik ini sekarang sudah berjalan 1,5 tahun, dan kami di sini juga karena kami terus berkumpul dan melakukan kegiatan bersama, itu juga membuat kami terus membicarakan tentang bagaimana kami bisa merawat hubungan ini dan bagaimana ketika kami berkumpul lalu apa yang bisa kami lakukan bersama-sama gitu. Dan itu juga menyumbang tentang bagaimana kunci menentukan di masa depan, apakah bagaimana kita memperlakukan, bagaimana kita perilaku apa yang bisa kita lakukan untuk merawat jaringan, dan perilaku apa yang bisa kita lakukan untuk posisikan diri ketika kita bersama-sama. Dan kalau dari pertanyaan kedua, kalau nggak salah, apakah kita berhubungan? Sebenarnya kalau berhubungan secara langsung tidak, karena sebenarnya ketika ada ajakan ini dari Elena menghubungi Gembul dan Gita juga, terus kami memikirkan kira-kira siapa kelompok yang bisa yang juga memiliki pertanyaan yang sama dengan ini gitu. Dan waktu pertemuan pertama kami, sebenarnya kami juga bertanya-tanya apakah ketika kami bicara tentang kemandirian dan kita berkumpul, apa sih sebenarnya yang kita harapkan, apakah kita akan terbentuk jaringan setelah ini gitu. Itu juga menjadi satu pertanyaan dalam pertemuan awal kami gitu. Dan ya, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman kunci atau sekolah salah didik? Ada moderator loh, gimana sih? Pertanyaan berikutnya dua lagi akan jawab, baru yang kedua ya. Kalau masalah jaringan di ruang rumah, kami berjejaring dengan teman-teman yang pernah singgah di sana atau pernah memakai ruang kami atau pernah memakai jasa teman-teman yang tinggal di sana. Tapi dengan kemudian kita berjejaring, kita tidak ini sih sebenarnya, kita tidak memikirkan kita akan bikin apa nanti atau kita akan mengusahakan apa nanti bersama-sama, karena kita nggak ada sama sekali ada kepikiran untuk bikin satu koalisi besar kemudian apa membuat mewujudkan sesuatu yang apa gitu loh. Ya kita nggak mau bikin partai, kita nggak mau bikin apa, jadi jadi benar-benar apa ya, seperti tadi benar-benar semua teman-teman yang pernah berjejaring dengan kami hanya akan kontak kami untuk misalnya kayak yang kayak beberapa hari lalu misalnya teman-teman di Snow Web kontak untuk bisa nggak sound ruang rumah keluar untuk acara kita, silakan aja tapi ambil sendiri terus misi kas terserah ya, selalu kayak gitu. Atau misalnya kalau yang beberapa minggu ini teman-teman yang di Kulon Progo misalnya ada restu di sana yang biasanya ngotak buat gimana kalau sound ruang rumah kita bawa ketemuan, ya bawa aja tapi kami nggak punya mobil. Nah jaringan kita selalu kayak gitu, jadi kita ada apa kalau bisa kita bantu lah, kenapa enggak. Terus kemudian dari situ ketika ada di masa-masa seperti sekarang di mana tanggal 25 Maret kita harus bayar kontrakan, teman-teman yang pernah memanfaatkan sumber daya kami itu mereka punya inisiatif masing-masing dan itu selalu menarik dan mengejutkan buat kita ya. Buat aku sih terutama waktu lihat kayak kemarin waktu Tunggang Gunung ada teman dari Bandung datang, kemudian beberapa teman yang mereka bikin usaha seperti bikin fermentasi minuman, mereka akan okay, berarti aku akan jualan di gym sekalian, kemudian labanya kita masukin untuk kontrakan bareng-bareng. Atau ada teman yoga, dia bikin candu sambal, kemudian dia akan masak di dapur kita tanpa bukan ide, dan ide bukan dari kita, dari dia sendiri. Buat gimana kalau setiap gigs aku yang masak, kemudian nanti seluruh pemasukannya kita masukin ke donasi untuk bayar kontrakan. Nah jadi kayak gitu. Terus ada teman-teman yang ada teman yang jadi tato artis, dia akan buka stand tato di sana di acara di situ. Kemudian ya kemarin ada 4 orang ternyata yang ditato di acara Pokungan Gunung, kemudian mereka akan bayar ke namanya IAM, dia akan bayar ke si IAM. Nah IAM langsung ngasih ke kita, jadi kayak gitu terus. Menarik sih menurutku, karena berarti mereka merasa bahwa ruang yang sedang kita bangun itu dibutuhkan juga oleh teman-teman itu. Akhirnya kenapa kok ketika di waktu-waktu ini injury time ini harus bayar kontrakan ini, mereka punya inisiatif masing-masing itu loh. Wah, bahwa tetap ada ruang kayak gini di mana dia tetap bisa pakai sound sistemnya sendiri, dia bisa ngotak-atik rumah kami, dia bisa memanfaatkan perpustakaan kami atau sekedar singgah. Itu aja sih kita untuk memelihara jaringan. Terima kasih. Saya nulis, cuma sekarang saya buat saya nggak bisa baca tulisan saya. Sebelum merawat jaringan, saya ingat yang pertanyaan pertama. Kita jaringan antara kita berempat ini, kita ketemu itu baru tanggal 28 Februari kemarin mas, untuk ngobrol di acara ini. Ya kita paling tidak berjejaring untuk buat acara ini lah. Nah kalau untuk merawat jaringan. kayaknya nggak perlu perawatan kalau jaringan kita ini. Kalau jaringan ada cuma tidak butuh perawatan. Kalau kita jaringan tidak ada perawatan. Kalau kita jaringan kita ya teman-teman warga kami kita ada. Jadi di Indonesia ini ada banyak organisasi kami. Kalau misalnya ada partai gitu menang pemilu gitu dia kok tidak punya afiliasi dan tadi dia buat dan tadi baru. Ya kadang yang di bawah itu juga nggak tahu bahwa ini punya afiliasi. Ini ngomong soal relasi yang fair gitu, tapi ngomongin hitung-hitungan aja ini kan sering kelewatan gitu, dan saya termasuk peranan seperti itu gitu. Jadi kalau di contoh Mas Tomo misalnya menarik karena terjadi hitung-hitungan gitu, terlepas juga rugi bagi kita gitu. Ya ya itu sih saya kira itu ini kembali ke kita nih, harusnya kenapa judulnya tuh kalau ini ya, kalau itu sampah obat nih. Jadi pertanyaannya ditujukan ke kita ya, langsung. Akrobat biar ada gambarnya aja sih, tapi akrobat dengan saya yang cetuskan tapi kemudian diamini bersama. Tapi buat saya sendiri istilah akrobat itu menggambarkan bentuk-bentuk negosiasi dan taktik yang memang dilakukan oleh ruang-ruang komunitas yang ada di Jogja, yang kadang-kadang misalnya dalam contoh ruang gulma kerentanan yang mereka miliki secara finansial, tapi juga kemampuan untuk berjaringan, persahabatan yang kemudian bisa membuat mereka tetap berdiri di tali yang sebenarnya sangat-sangat tipis itu. Tapi juga misalnya kunci yang terus buat saya terus menerus berusaha menegosiasikan posisinya untuk tidak menjadi klien atas pemberi donor. Buat saya itu juga membutuhkan suatu bentuk keterampilan sehingga kata akrobat menjadi kata yang menarik, pelatih keterampilan untuk dapat terus berada di tali yang sebetulnya sangat rentan ini. AOA juga buat saya tadi ketika memberi contoh bahwa model ekonominya ini juga sangat rentan karena mutual support yang kadang-kadang nggak ada. Menurut saya itu membutuhkan bentuk-bentuk keterampilan berjaringan, bernegosiasi yang menurut saya alih-alih terus menjadi klien yang menuntut keadilan dari pemilik modal atau negara gitu. Saya ingin mendengar bentuk-bentuk taktik atau strategi apa aja sih yang dimiliki sama komunitas-komunitas ini untuk berusaha mandiri bersama. Dan kemudian pertanyaan besar yang menurut saya jadi kreatif indikasi juga, bagaimana menciptakan jaringan alih-alih terus berada dalam relasi patron klien itu. Itu kalau menurut saya, tapi mungkin teman-teman yang lain juga punya pendapat berbeda. Mau menambahkan kita, mau ketika kita sharing terus teman-teman hadir dengan judul akrobat kemajuan ekonomi, saya pikir justru itu jadi sesuatu yang menarik ketika masing-masing kolektif yang ada di Yogyakarta kemudian menceritakan bagaimana bisa berusaha untuk ya yang kata kita bilang itu bahwa bagaimana bertahan dan mencari siasa di atas kerentanannya itu. Tapi kalau misalkan tadi pertanyaannya Mas Andrew itu adalah mengenai seolah-olah masing-masing kelompok ini seolah-olah jadi menonjol identitasnya, saya pikir itu bukan sesuatu yang bermasalah. Karena ketika masing-masing kolektif yang berbeda-beda di Yogyakarta kemudian menceritakan identitasnya dalam arti yang terbuka asal-usulnya, bahwa historisnya misalkan kunci ternyata sudah sekian tahun teman-teman ruang kelima baru sekitar tahun atau awal space punya karakteristik keanggotaan yang berbeda dengan satu kolektif dengan yang lainnya, justru keterbukaan bahwa setiap identitas kolektif itu berbeda-beda justru menjadi satu apa ya, memperkaya kita untuk kemudian mencari tahu sebenarnya bahwa nggak ada satu formula yang tepat yang saat ini kita temukan sebagai jawaban dari ekonomi yang kualitatif gitu. Dan ini salah satu kesalahan kita adalah berpikir bahwa segala lini aktivitas kebudayaan itu punya satu formula yang baku dan sama persis, karena menanggalkan bahwa kita tidak perlu menunjukkan satu identitas sekalipun di antara sektor-sektor yang berbeda, sehingga kita memaksakan ada satu formula, ada satu jawaban dari ekonomi alternatif. Tapi itu salah satu yang kemudian jadi permasalahan dari yang disebut ekonomi kreatif atau ekonomi digital, bahwa mengumpulkan bahwa setiap lini aktivitas budaya dan kesenian itu punya satu formula yang sama, bahkan ketika berada di kota-kota yang berbeda dengan latar dan tantangan histori sosial kultural politik yang berbeda, seolah-olah punya formula yang sama. Saya pikir ruang ini justru bisa menjadi satu pemantik yang sangat kuat sekali bahwa ternyata setiap kota, setiap bahkan di dalam kota itu sendiri punya inisiatif-inisiatif yang organik untuk menjawab gimana sih kita bukan cuma mempertahankan keberlanjutan identitas organisasi, tapi mempertahankan keberlanjutan apa yang organisasi kita produksi gitu. Kayak teman-teman kemudian produksi pengetahuan, produksi bahwa ruang itu gak cuma jadi tempat orang datang dan pergi, tapi memproduksi hal-hal yang bisa berlainan. Itu saya pikir yang kemudian yang kemudian identitas itu perlu untuk ditonjolkan, karena balik lagi sih bahwa pada saat ini kita belum bisa menemukan satu formula yang baku dan tepat untuk menjawab persoalan ekonomi yang sesuai. Tapi atau mungkin teman-teman di depan bisa sedikit mungkin yang mau berikan sedikit, tadi kan ada pertanyaan soal sepertinya hubungan yang fair atau tata kelola yang baik itu cukup gitu. Nah, terus mungkin dalam konteks Georgia teman-teman bisa sharing juga sekalian dengan kaitannya dengan kebijakan di tingkat lokal atau nasional yang mempengaruhi soal tata kelola itu ya. Kalau aku menanggapi satu hal soal pemilihan tema misalnya, aku sih melihatnya bahwa acara hari ini tuh kontribusi bareng-bareng sih, jadi gak ada satu orang yang merumuskan satu, bahkan kita di grup itu juga menawarkan yuk diri bareng-bareng gitu. Sejauh apa sih kemudian yang presentatif gitu. Jadi kalau kemudian gak sesuai dengan harapan Mas Hendro, mungkin lain kali Mas Hendro diajak ke forum aja biar semuanya kan ngerasain. Aku mau itu. Jadi aku pikir dari awal aku pikir kita dan teman-teman lain udah menyepakati bahwa ini forum bersama gitu, jadi bukan forum yang dibuat kemudian dalam kapasitas tertentu ingin bikin acara di suatu tempat terus mereka memilih datangnya dan kita menyediakan segala sesuatu. Jadi dari tataran abstrak ngomongin ide sampai ke tataran teknis semua dikerjakan bersama gitu. Nah di situ aku pikir tentang demokratisnya acara hari ini gitu. Fakta kalau dia nggak relevan dengan harapan seseorang atau harapan orang lain, aku pikir ya lebih dari ekspektasi. Nah, yang kedua soal kenapa sih kita nggak ngomongin soal tata kelola gitu? Tergantung nariknya dari mana gitu. Masalahnya yang mana sih? Masalahnya apakah ini soal kesejahteraan aja atau soal yang lebih fundamental? Seperti misalnya kita hidup di sistem apa sih sekarang? Kalau masalahnya kita cuma kurang sejahtera, misalnya gajinya satu kali di gaji jasa, misalnya desain grafis atau saya di sekali jasa interpreting atau apa kurang gitu ya. Ya masalahnya gampang, boleh aja serikat terus disap pemerintah bikin kebijakan kan itu skema yang sosial. Jadi di mana orang berserikat terus mendesak pemerintah, terus pemerintah bikin kebijakan, oke kita dapat upah yang lebih baik, mendapat kesejahteraan yang lebih baik, tapi masalahnya kita masalah nggak sih sama kerja upah? Nah kenapa awal berangkat dari swakelola adalah kami bermasalah dengan kerja upahan, gitu. Suatu yang bahkan lebih urba dari gaji lebih kecil atau gaji lebih tinggi gitu. Jadi kalau masalahnya itu dari kerja upahan ya berarti kalau dari pandangan aku sendiri kita butuh revolusi sosial karena kerja upahan umurnya baru 2 abad 200 itu revolusi industri. Kalau terus dia gajinya seberapa itu relatif baru dalam dunia perguruan. Masalahnya kita mau jadi guru terus kok. Kalau iya dan masalahnya cuma kita mau jadi guru tapi gajinya yang disejahterai, ya berarti kita berangkat dari masalah yang sangat berbeda. Gitu. Jadi keinginan Mas Andrew untuk menjadi seorang guru yang lebih sejahtera dengan misalnya hubungan yang lebih fair misalnya itu, atau antara nggak masalah sih dengan majikan, yang penting kami kontraknya sah atau gajinya lebih atas segala macam. Nah, kami menurut kami fakta bahwa ada orang yang lahir dengan banyak modal, entah dia warisan atau warisan perusahaannya yang hasilnya eksploitasi guru-guru sebelumnya tuh di abad-abad itu berapa, yang di akhirnya diwariskan ke misalnya ke Bakri sekarang atau diwariskan ke Prabowo dari hasil eksploitasi guru-guru petani di zaman kolonial misalnya. Itu kami bermasalah dengan itu, karena kami gak percaya bahwa kerja upahan ini given gitu. Kami gak percaya bahwa kerja upahan ini alami. Nah, kalau masalahnya di situ, ya kami percaya bahwa revolusi sosial dibutuhkan. Tapi kalau masalahnya hanya soal negosiasi gaji, kesejahteraan, ya aku pikir serikat pekerja terus mendesak MPR-DPR untuk masukin faksi buruh di dalam MPR-DPR, terus ada faksi buruh naikin terus tingkat kesejahteraan, ya udah gitu masalah. Tapi kerja upahannya gimana, wage labor itu berakhir nggak? Kalau masalahnya gini, menurut saya kerja itu nggak selalu harus dibayar. Kalau kita bisa hidup kerja dengan hasrat kita sendiri tanpa harus aku kerja, pengen kerja ini tapi aku nggak dibayar, kan misteri banget tuh, kan sengsara banget. Nah, kalau kita masalah dengan itu, ya berarti kita berangkat dari masalah yang sama. Tapi kalau berangkat dari kesejahteraan, ya berarti itu berangkat dari masalah yang berbeda. Aku melihatnya sih kayak gitu. Nah, tergantung kembali lagi melihat masalahnya yang mana nih, masalah permukaan kayak gaji yang nggak seberapa atau masalah yang lebih radikal, itu sistemnya sendiri. Terima kasih. Ada yang mau nambahin nggak? Aku punya pertanyaan tambahan. Oke. Tadi kalau pertanyaan tambahan mungkin Kak Amalia. Oke, gimana deh. Ini hubungannya sebenarnya sama waktu kami merancang bersama-sama temanya. Waktu itu sempat muncul juga pertanyaan soal kedaulatan. Tapi kami nggak berani membahas itu karena kemandirian pun kami masih mempertanyakan apa sih yang dimaksud dengan definisi kemandirian, karena ternyata semuanya punya definisi soal kemandirian yang berbeda-beda. Ini pertanyaannya mungkin sebetulnya buat semua gitu, bahwa kemandirian sama kedaulatan itu kan mungkin dua sisi mata uang ya, sangat saling berhubungan. Karena kalau enggak, istilah kemandirian ini di sisi lain juga sudah digunakan oleh negara, bahkan kalau bisa warga negaranya ya coba mandiri lah gitu, atau mereka ada background yang memberikan uang sangat banyak untuk kreatif. Mungkin pertanyaannya untuk sindikasi juga kemudian, apakah kalian juga juga memikirkan soal kedaulatan dan bagaimana untuk mencapai kedaulatan selain kesejahteraan? Tadi mungkin nyambung sama strategi yang diambil oleh sindikasi selain advokasi ke negara untuk memperbaiki kesejahteraan buruh digital dan buruh industri kreatif. Dan mungkin untuk teman-teman yang lain juga, apa sih hubungan antara kemandirian dan kedaulatan? Oke. Terima kasih Gita, kita lanjut ke pertanyaan dari Alfa. Saya apa dari sindikasi, saya mungkin lebih mau berbagi itu berbagi pengalaman juga tentang upaya membangun kemandirian ekonomi secara kolektif tapi gagal. Tadi masih berjalan, ini pengalaman lalu yang gagal yang mungkin bisa jadi salah satu refleksi kebarang-barang. Waktu itu masih sebelum di sindikasi sempat aktif juga di satu serikat pekerja itu di Jakarta juga, yang melakukan antisipasi satu kasus PHK di daerah Kapuk, Jakarta Utara. Jadi ada satu perusahaan yang memproduksi garment gitu, dia PHK sepihak dengan alasan bangkrut dan segala macamnya. Lalu pekerjaannya cuma udah ribu, udah belasan tahun bekerja di situ, lalu di PHK cuma yang dikasih pasangan satu bulan gaji, dua bulan gaji, tapi menolak. Akhirnya mereka melakukan pendudukan di pabrik tersebut hampir selama setahun, ya berkonflik dengan preman-preman yang dimobilisasi sama perusahaan, tapi akhirnya tetap bertahan. Dan kemudian selama beberapa tahun kemudian merefleksikan diri, ini tuh sampai kayak gimana, karena kasus secara hukumnya juga masih berjalan dan belum tahu. Lalu muncul gagasan yang apa ya, yang dilatar belakangi dari tren di dunia yang tadi sempat Mas Al bilang di Argentina atau di Venezuela, yang pengelolaan satu pabrik oleh pekerjanya sendiri itu gara-gara nonton filmnya. Lalu dibangunlah upaya itu. Waktu itu saya juga terlibat, tapi lebih ke mendokumentasikan proses gagasan itu. Jadi dimulai dengan di pabrik tersebut lah, membersihkan tempat yang tadinya kotor, menghidupkan genset dan segala macam, mereparasi si alat-alat jahit dan segala macamnya itu untuk bisa diproduksi sendiri. Hingga kemudian mereka dapat produksi sendiri. Ordernya waktu itu masih dari order dari perusahaan yang lama ya. Waktu itu kalau nggak salah dari Ramayana. Jadi tiba-tiba kapan-kapan lagi Ramayana, terus mereka datang mau order lagi untuk produksi kaos dijual di sana. Terus sempat bingung mereka si orang Ramayana-nya datang. Ini tanda tangan surat dari bosnya mana gitu, yang dijawab di sini nggak ada bos ya. Nah, ada yang bertanggung jawab di malam itu, ya udah tanda tangan dia gitu. Lalu hidup juga karena jejaring yang dengan serikat-serikat lain, misalnya satu serikat yang pesen kaos 100 biji, serikat lain dan segala macamnya yang, tapi sayang sekali memang kaos juga atau baju juga mungkin bukan bahan baku yang kebutuhan yang setiap hari dikonsumsi orang gitu kan, atau mungkin sebulan sekali baru beli kaos dan segala macam, sehingga itu menjadi persoalan sendiri gimana mengelola supaya industri yang mereka perusahaan yang mereka kelola bersama ini bisa tetap hidup. Menarik karena rapat sendiri, rapat ini di satu rapat menentukan lagi berapa pembagian hasil dari penjualan dari produksinya. Oh, yang bagian buang benang dapatnya sekian, bagian yang jahit sekian, dan dirapatkan sendiri, ditentukan sendiri, diperdebatkan, dan itu menurut saya indah banget gitu, sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada di pikiran mereka, di pikiran kita juga tiba-tiba muncul. Seiring waktu sebenarnya hal yang cukup sulit yang mungkin menjadi penghambat cukup besar saat itu adalah hukum dan pemerintahan. Jadi misalnya pemerintah ya nggak mendukung praktek seperti ini, kalau ini dibiarkan juga pasti akan menular dan akan mengganggu eksistensi si kapitalisme itu sendiri. Atau juga misalkan si Ramayana yang nggak mau lagi order karena ini udah nggak punya legalitas legalitas untuk transaksi dengan si perusahaan Ramayana gitu, sehingga sempat juga berinisiatif bikin koperasi juga, tapi juga terbentur oleh birokrasi untuk membuat koperasi itu sendiri. Juga kemudian terbentur oleh bahwa itu tempat pabrik bukan asetnya mereka gitu. Yang secara hukum jalur perusahaan itu dipailitkan dan kemudian diserahkan ke kurator, lalu kemudian dilelang, itu haknya kurator. Akhirnya buruhnya, pekerjanya harus terpaksa dicepak keluar gitu. Sehingga pada akhirnya bentuk kemandirian ekonominya membuat semacam konveksi di satu wilayah tersebut yang sebenarnya juga mungkin udah banyak dilakukan walaupun perbedaannya ada di dalam sistem pengelolaannya, sistem pembagian hasilnya dan sebagainya. Tapi menurut saya salah satu faktor penghambat dari apa ya, dari upaya ini adalah si pemerintah, si hukum yang tidak yang nggak memberikan peluang bagi upaya-upaya kolektif seperti ini. Berbeda misalkan dengan kasus di Amerika Latin yang berhasil karena juga didorong apa, dibantu juga oleh pemerintah pada saat itu. Ya mungkin apa pemerintahnya yang berbeda mungkin juga akan menghasilkan satu apa dorongan atau apa, dukungan kepada bumi untuk kemandirian ekonomi itu pasti akan. Oke, thank you Alfa udah sharing soal pengalaman sebelum sindikasi terlebih. Tadi ada pertanyaan untuk sindikasi dari kita bahwa bagaimana sih upaya sindikasi selain memperjuangkan kesejahteraan juga melihat kedaulatan. Ya, jadi siapa yang mau jawab? Dari sindikasi. Ini sebenarnya pertanyaan yang hanya baru bisa dijawab setelah sekian tahun dari sekarang gitu, karena sindikasi baru mulai dan pada saat ini adalah sebelum. Tapi karena kita berangkat dari teman-teman di Jakarta itu ya, yang bahkan membayangkan adanya praktik penciptaan kesenian dan kebudayaan sebagai budaya nanti seperti yang Yogyakarta lakukan dan menginisiasi pola-pola ekonomi alternatif itu, kalau kemarin kami breakdown itu untuk membuka layernya itu bisa sampai 3 lapis sendiri. Layer pertamanya aja minimal di masing-masing subsektornya, kayak misalkan musisi atau desainer itu seenggaknya layer pertama membayangin dulu bahwa dari praktiknya dia itu ada satu ekosistem yang besar lebih dari sekedar apa yang dia kerjakan sendiri. Baru layer berikutnya bisa ngomongin bahwa oh ternyata ini kok, ternyata saya masuk dalam kelas pekerja. Baru dari sana baru bisa membayangkan bahwa oh ternyata karena saya termasuk kelas pekerja dan sistem yang berlangsung sekarang pada saat ini itu sistem yang memang berlangsung di seluruh belahan dunia dan terus dilanjutkan untuk bisa mengeksploitasi para pekerjanya. Sehingga kemudian yang pada awal-awal tahun sindikasi ini terdiri, kemudian jalan masuk yang kami coba lakukan itu adalah ya membongkar, sebenarnya menjentilnya dulu adalah dengan si urusan perut itu tadi, bahwa kita gak mungkin bisa tiba-tiba ngomong kayak hey, bisa dieksploitasi oleh kapitalisme, mereka langsung kayak oh gimana itu. Maksudnya ini strategi salah satu bentuk strategi yang sindikasi coba cari berkali-kali gitu. Makanya kemarin kita bikin acara namanya work life balance atau kayak membuat acara-acara yang soalnya itu hahaha gitu, hanya untuk memastikan bahwa si teman-teman pekerja ini, terutama yang memang kebanyakan itu adalah anak muda yang secara historisnya itu depolitisasi dan sampai sekarang term ekonomi kreatif itu dibuat term ekonomi kreatif itu kan bermasalah karena dia mempolarisasi teman-teman apalagi yang berada di basis perkotaan itu merasa bahwa mereka itu lebih privilege, mereka itu adalah ya saya bekerja sih tapi kerja saya lebih bergengsi ketimbang teman-teman buruh yang lain. Maksudnya ada narasi-narasi seperti itu gitu. Dan menjauhkan mereka dari isu akar rumput gitu. Menjauhkan teman-teman pekerja ekonomi kreatif ini dari isu akar rumput. Sebenarnya yang paling kelihatan itu ketika masuk ke narasi soal kota kreatif gitu kan, bahwa selama ini pemerintah gak pernah mengakomodir pekerja kreatif nih gitu. Terus tiba-tiba di lempar wacana kota kreatif atau kota berbasis apa ya, tourism base gitu ya, segalanya tidak, segalanya harus estetik gitu. Sehingga teman-teman yang kemudian teman-teman anak muda terutama yang depolitisasi secara sistemik ini merasa bahwa dirinya, oh akhirnya gue diakomodir oleh negara, yang sebenarnya dilakukan cuma membuat satu bubble sendiri yang yang menjauhkan mereka dari isu akar rumput yang sebenarnya adalah isu mereka sendiri juga gitu. Nah, itu yang kemudian saat ini sindikasi sudah lakukan adalah sebenarnya membongkar dulu bubble yang paling lapis pertamanya ini, bahwa ya kita adalah bagian dari kerja gitu. Dan ini yang sebenarnya PR yang selama 6 bulan terakhir lumayan susah sekali gitu untuk membongkar ya. Ya kecuali kalau memang kita ngobrol dengan teman-teman yang sudah familiar dengan isu-isu seperti ini gitu. Karena teman-teman yang kita hadapi terutama yang basisnya di urban itu karena kemarin kami sempat ngobrol juga dengan teman-teman di Surabaya dan di Bandung. Teman-teman yang kemudian dibuat tercangkang-cangkang dalam isu kota kreatif atau pekerja kreatif ini kemudian merasa bahwa ya sebenarnya tidak ada yang bermasalah dengan semua ini. Kalian apa sih yang kalian ributkan gitu? Narasinya kan selalu kebencian terhadap yang terkenal pemerintah dan sebagainya gitu kan, bahwa ah mungkin kalian desainer yang jelek aja atau ah kalian memang sentimen yang miskin aja. Dan itu yang beberapa kali sering kami dengar gitu, karena boro-boro kita membayangkan ada sistem ekonomi alternatif nih, bahkan kita mau punya kesadaran bahwa kita adalah kelas pekerja aja, itu kayaknya PR yang setelah 6 bulan kami berjalan ini PR yang kayaknya nggak mungkin selesai hanya dalam tahun 2 tahun ternyata. Dan saya pikir ini satu bentuk keistimewaan sendiri sebenarnya. Kemudian beberapa teman-teman Jakarta di Bandung Surabaya ada beberapa, tapi itu kan skupnya sangat kecil ya punya kesadaran seperti ini. Itu pun juga teman-teman di Jogja yang kemudian menginisiasi acara ini juga, itu kayaknya masih skup yang sangat kecil dibandingkan seberapa banyak sih yang ditargetkan oleh, mau nggak mau kita ngomongin negara lagi, yang ditargetkan oleh negara untuk dibuat delusional gitu dengan nama-nama ekonomi kreatif dan ekonomi digital yang terus-terusan dibincar sedemikian rupa gitu. Maksudnya kayak, sebenarnya contohnya gini, saya punya seorang teman yang bekerja sebagai desainer grafis Jakarta, bekerja full time dalam artian berarti dia harus bekerja lebih dari 10 jam sehari, itu berlangsung selama setiap hari. Dan karena dia sudah lama didepolitisasi, hidup di urban yang kemudian membuat dia sangat terasa bahwa oh ya saya hidup hanya dalam bubble saya sendiri aja, yang merasa bahwa segala permasalahan ini adalah permasalahan saya sendiri gitu. Jadi ketika dia curhat masalah terhadap kerjaannya dan begitu ditanya dapat upahnya berapa, ternyata upahnya dapat upah DKI itu 3,8, ternyata upah yang dia terima cuma 1,5 juta dalam sebulan. Dan ketika ditanya kayak, oh gila ya kalau nggak cabut aja dari alasan kayak, ya ini dedikasi, ini passion. Terus, tapi di saat yang sama ketika meeting, dia ngapain buruk, ngapain buruk turun ke jalan, ngapain sih demo, ngapain protes gitu. Nah itu delusional dan tidak takut kan. Makanya kemudian, ini wacana pertama yang kemudian sindikasi coba bawa, karena ya untuk mendobrak itu sih. Bahwa punya kesadaran dulu sebagai kelas pekerja. Dan kami kan baru dari sana ketika kita punya bisa berjalan beriringan dengan pembongkaran narasi bahwa kita adalah bagian dari kelas pekerja, kita bisa sama-sama mencari apa ya, mencari pola-pola untuk ekonomi alternatif itu sendiri. Makanya ini salah satu agenda utama juga yang ingin kita pelajari dari teman-teman di Jogja sebetulnya. Ketika teman-teman di Jogja sebenarnya sudah terbiasa dalam tanda kutip tumbuh untuk mencari siasat bertahan hidupnya itu sendiri. Dan saya pikir kalau misalkan upaya-upaya mencari siasat ini bisa dikeluarkan atau sebenarnya bisa kita serap dan kita cari kontekstualisasinya dengan kelompok yang lain, itu bisa menjadi satu jalan keluar juga gitu. Tapi kalau ditanya-tanya apa yang dapat sindikasi selain advokasi dan segala macamnya adalah ya itu tadi, mencoba kelas-kelas pendidikan dan sebagainya, tapi mungkin akan ditambahkan oleh saya bagian riset dan edukasi. Jadi kalau tadi kan sisi teknis beratnya ke atas saya menjotos ke atas vertikal itu kan negara. Karena kalau si divisi riset edukasi sendiri, kalau untuk si bagian edukasinya itu fokusnya itu adalah itu tadi ketika ada masa di mana pasca 2011 pasca SIP istilah kesadaran sebagai kelas pekerja itu muncul lagi, dia bermutan lagi istilah yang kita bukan lagi istilah yang kayak klisenya adalah menyebut kelas sosial itu dan cair itu kan berarti nggak jauh dari sana, jauh dari kenyataan. Nah, singkatnya sendiri coba untuk kembali menghidupkan itu lagi, menghidupkan gagasan dan wacana bahwa kita bukan bagian yang berada di atas relasi orang ini, kita ada di bawah, kita semua di bawah, tapi di ruangan ini semuanya ada di posisi yang sama. Dan cara terbaik sepertinya sekarang adalah untuk masing-masing bertemu dan berjejaring sama-sama menyadari situasi yang dihadapi masing-masing bahwa itu ternyata metode yang berbeda yang diaplikasikan terhadap sektor-sektor yang berbeda tapi hasilnya itu pasti sama. Hasilnya adalah kita pasti waktu kita direbut satu, dua, kita tidak bisa lagi misahkan antara hidup dan kerja sudah. Kayaknya udah jadi satu aja gitu sekarang, padahal kan generasi sebelum kita mengenal ada waktu luang dan waktu kerja dan sebagainya dan sebagainya. Kita gak punya itu sekarang. Bukan menyadarkan per se bahwa ini ideologi palsu atau segala macam, tapi lebih menyadarkan teman-teman bahwa ini kondisi kita bersama dan untuk melampaui ini kita juga harus melampauinya bersama. Oke, terima kasih Elena dan Nessa. Tadi ngomong-ngomong soal, Elena sempat sebut bahwa kita mau belajar juga gitu dari teman-teman Jogja. Ada satu lagi, teman-teman dari Koperasi Ngenes yang mungkin mau sharing juga ya, kita tadi ya. Mungkin bisa maju, apa dari situ aja? Saya. Kopi sebagai medium untuk belajar. akhirnya 2014 Desember kami mulai di kopi. Jadi di kopi kami bisa masuk ke area yang sangat kompleks dan masuk dari hulu sampai ke hilir. Di hulu kami ajak petani kopi untuk mau belajar, di hilir kami ajak para penikmat kopi mau mengapresiasi kopinya dengan lebih baik. Itu kami sajikan dalam frame predikat. Kami mengajak orang untuk menggunakan ilmu pengetahuannya untuk keseharian. Kita sendiri kami melihat ada banyak yang salah. Salah satunya adalah persepsi tujuan predikat. Umumnya rata-rata orang melihat predikat itu tujuannya untuk investasi. Kita tujuannya untuk investasi, pengharapannya pasti akan terhobi, return on investment. Ketika pengharapannya adalah untuk investasi, akan dapat kedekatan, akan muncul yang namanya kasta pekerjaan. Ada kasta-kasta pekerjaan yang dianggap biaya organisasi cepat atau besar, dari dokter lah, kita takut, dari polisi bayar 100 juta pasti berpegang. Jadi asik kan jadi desainer gitu kan, dengan kelihatan ya kasta-kastanya tinggi gitu. Tapi ada juga kasta pekerjaan yang rendah gitu. Yaitu yang jadi dengan kesengsaraan, dengan kemarahan, dengan penyakit, dengan kegagalan. Kami di konsepsi dasar kita menawarkan tujuan kita itu bukan investasi, tujuan kita itu untuk jadi orang baik, menggunakan ilmu pengetahuan kepercayaan dengan baik. Lalu bagaimana siasat kemandirian ekonomi? Kebetulan kami memulai murni sebagai bisnis, LSM NGO atau penerima dana. Kami bekerja, salah satu mekanisme yang kami pakai adalah Wiki, nama kami Wiki. Wiki ini dalam bahasa Indonesia artinya bersifat kolaboratif, kolaborasi. Dan di KBB ini kolaborasi didefinisikan sebagai kerjasama dalam kurung dengan musuh. Kami siap bekerjasama bahkan dengan musuh. Salah satunya yang kami lakukan 6 bulan ini adalah kami bikin joint venture dengan PT gitu. Kami bikin anak perusahaan, jadi joint venture gitu. Kami secara tidak mengeluarkan investasi, kami store kepakaran kami gitu. Di situ kami punya saham 25% gitu. Itu menjadi beberapa kafe yang kami jual. Siasat-siasat itu ya, kami gak mencoba melihat itu siasat. Siasat itu sangat jadi dengan taktik. Ini coba berpikir strategik dulu gitu, sebelum akhirnya bersiasat. Strategi begini itu yang kami lakukan. Gitu. Tentang pilihan-pilihan caranya, kami tidak melihat hanya ada satu cara yang benar. Makanya kami datang ke lembaga lain yang lebih senior gitu, atau bahkan yang masih baru. Gitu. Kami datang untuk melihat mereka punya gambaran apa, punya pandangan apa, ada kemungkinan kerja-kerja yang bisa dilakukan bersama kah, atau ada ilmu yang bisa disandarkan. Yang terakhir, kami terlibat di sekolah strategik yang kunci selama 1-2 tahun, 2 bulan ini. Saya sebagai salah satu peserta di situ. Nah, itu mekanisme yang kami lakukan untuk kerja juga. Tentang pilihan, tentang cara, kami lihat itu hanya sebagai sebuah pilihan gitu. Ada banyak pilihan cara, dan mungkin yang pilihan ini akan sangat bergantung, pilihan cara ini akan sangat bergantung pada definisi yang kita pakai gitu. Kebetulan kalau kita di sini sedang membahas tentang apa yang kita khawatirkan tentang kapitalisme gitu. Definisi paling kami menggunakan definisi yang sangat sederhana, kapitalisme itu ditulis oleh anak muda umurnya 29 tahun. Yang menyebut kapitalisme itu kondisi ketika pekerja jauh dari akses untuk memiliki alat produksinya. Itu ditulis oleh Soekarno saat umur 29 tahun, nah kemudian dibutuhkan jadi jenis yang membutuhkan. Dan 3 tahun berikutnya, Hatta yang menulis tentang praktek-praktek anti-kapitalisme yang bisa dilakukan, salah satunya untuk membangun bentuk-bentuk kooperasi. Dia melihat ada satu hal yang bisa disebut menjadi apa ya, modal besar Indonesia untuk mengawali apa ya, masa-masa yang tidak tercengang oleh kapitalisme gitu. Dia menyebut ada kolektivitas yang sudah menggerakkan di Indonesia. Di ada apa namanya bentuk-bentuk masyarakat di Indonesia, di Nusantara. Hanya saja dia mendefinisikan kolektivisme waktu itu sebagai kolektivisme lama, yaitu kolektivisme yang di situ masih ada kepemilikan pribadi. Yang dia sediakan itu terbangun yang namanya kolektivisme baru. Dia menyebut kolektivisme baru, yaitu alat-alat produksi yang dimiliki secara bersama. Dan di sini kami cuma sekedar menggunakan definisi itu untuk bekerja. Ini membangun alat produksi yang itu dimiliki bersama, koperasi terbuka dan sukarela, dan siapapun bisa menjadi anggota koperasi ketika mereka punya cita-cita yang sama dengan koperasinya. Mungkin kalau seluruh bercerita tentang pengalaman. Terima kasih dari Koperasi Genas, kita kasih tepuk tangan dulu. Sudah berbagi. Salah satu ini ya, berarti jejaringnya Septi Muda juga ya. Ya, makasih. Mau membenarkan saya tadi ya, sudah bisa berantem tentang tema program kemandirian. Ada yang mengusulkan bahwa kami dari bersama, dan saya sendiri langsung sepakat ketika dengan kata itu kalau mudah untuk dicerna. Memang yang kita jalankan kemarin ini seperti hal program ini. Dan bayangan saya memang kemudian kita hidup di sini untuk berbagi tentang pengalaman kita itu. Bahwa kemudian kelihatan menonjolkan identitas masing-masing untuk masalah sendiri dan kebiasaan visual jadi menonjol, mungkin itu kalau kita lihatnya sih ya tak kenal maka tak berjejaring. Dengan Mas Tawli sendiri awal-awal kita ketemu karena ada banyak perbedaan dan kita lihatnya di situ, terus kemudian dari perkenalan itu kita masuk ke hal yang lebih konkretus supaya itu kemudian bisa diwujudkan. Ternyata ada irisan yang sama gitu, yang kita bisa kerjakan bersama. Nah kalau bicara pertanian, kita bedakan ada industri, terus ada yang pangan, dan yang kopi. Nah, kemudian kita berbagi tugas, teman-teman di UPI, mereka membuat model untuk pendekatan solusi masalah-masalah pertanian yang terkait dengan komoditas industri. Nah, kita bergerak di pangan, harapan kita bisa membangun jejaring petani yang lebih luas gitu. Nah, terus di situ kita yakin sih kalau kita bisa selesaikan masalah pertanian dan kita selesaikan separuh masyarakat sekarang, terus separuh dari kita petani. Nah, terus dari jejaring tadi, setelah itu kita ketemu bersama, memang harapan kita, saya ada di sini dari awal memang punya harapan kita ada sesuatu gitu, yang bisa kita wujudkan bersama. Setelah dari sini tidak mungkin kita ada di sini cuma nanti untuk mabut remonti ya gitu. Yang sebaiknya ada sesuatu yang kita harapkan. Nah kalau dari segi sendiri di konteks pertanian dan itu mungkin juga terjadi di banyak hal yang lain yang dilakukan awal-awal, memang lebih ke penguasaan faktor produksi. Itu banyak organ tani yang dia bergerak di situ, apakah di wilayah alat produksi atau di wilayah ilmu atau teknologi. Dan kita lalai untuk kemudian menggarap tentang sistem distribusi. Nah, kita mengambil posisi di situ, karena yang lain banyak yang sudah mengambil di posisi itu. Reklaiming faktor produksi, kita mencoba menginisiasi untuk direklaiming sistem distribusi. Dan bukan suatu hal yang baru, tadi yang belum sampaikan, kalau kita tetap mengacu ke ya lalu itu bahkan kemana-mana. Sekalian ini penutup itu kayak apa ya, pesan terakhir lah. Kalau pesan terakhir kan harus nyambung ke Mas Al. Ya, pesan terakhir sih dari tadi yang di judulnya itu manajemen bisnis kolektif yang fair itu cukup memberi saya oksigen, karena tadi saya sempat terus kemudian membuka mata dan untuk mencoba mencerna manajemen itu apa, kolektif itu apa, bisnis itu apa, fair itu apa ya. Dan yang tertangkap cuma di fair-nya aja mas. Untuk fair, untuk adil, untuk kemudian kita berkolaborasi, untuk setiap kita harus setara. Selama tidak ada kesetaraan itu kita nggak mungkin bisa bekerja sama dalam situasi yang adil. Langsung lanjut ke Bodi. Terakhir bisa urunan untuk aksi Ruang Bulma berangkat dari cara yang ugal-ugalan tadi, tapi aku pikir itu layak dipertimbangkan untuk jadi pola hidup masing-masing dari kita. Kita hidup teman sekali, dan kenapa sih kita harus ngikutin orang lain terus kan? Itu aja sih. Lanjutnya dari Katarin dari apa ya, perasaan terakhir? Mungkin mungkin ini sih, kalau bicarakan tentang acara malam ini sebenarnya mungkin kalau mengharapkan bahwa dari acara ini kita jadi punya pikiran bahwa oh besok aku akan mandiri atau berdaulat, itu satu hal yang muluk-muluk dan cukup besar. Tapi barangkali mungkin sebenarnya yang kita sedang lakukan malam ini adalah bagaimana kita pikirkan untuk bagaimana cara berjejaring dan melihat kira-kira potensi apa yang kita miliki bersama, dan barangkali dengan adanya acara ini kita jadi bisa saling tahu tentang jaringan masing-masing itu apa dan potensi seperti apa yang kita miliki yang itu bisa dibagi dalam konteks kota Jogja. Oh, kalau dari aku dan teman-teman awal sih, kalau aku sendiri mengapresiasi banyak dari teman-teman yang ada di sini, terus penjelasan dari sini kasih sendiri mengenai strategi layer-layer tadi, karena aku pikir strategi sedikasi dalam merangkul teman-teman sesama kelas pekerja yang ada di wilayah kreatif yang dimitoskan privilege tadi, menurut pekerja yang sangat susah sebenarnya, apalagi di dalam kondisi negara Indonesia yang udah lama banget dimutasi seperti dimutasi oleh Orba, jadi banget terasa bahwa guru kantoran itu lebih baik daripada guru pabrik dan segala macam. Aku pikir dengan melihat sejarah gerakan sosial di Indonesia yang mentoknya di situ-situ aja, masih jalan segala macam, dan melihat sindikasi faktanya akhirnya bisa masuk mulai disusun ke guru kantoran, ke tanah putih segala macam, aku pikir sih melihat kayaknya masih ada harapan buat sebuah apalah gerakan bareng untuk kayak kita. Aku sendiri melihat bahwa sindikasi patut diapresiasi dalam itu. Nah, harapan sendiri aku pikir banyak harapan, aku pikir di lakonnya itu terutama teman-teman yang teman-teman dari Alfa, teman-teman yang melihat bahwa buru-buru pabrik bahwa bisa mengorganisir tempatnya sendiri, yang mungkin setelah ini dari awal sendiri memang pengen sharing banyak hal dengan Alfa, dengan teman-teman lain di Borussia atau di Hall Cafe House yang banyak bergerak di kuliner di Jakarta, dan teman-teman lain lah yang aku pikir masih bisa saling berjejaring gitu. Jadi semoga kerja-kerja yang dimaksud ke politik kelas ini nggak segera berakhir gitu, tapi semakin lama semakin semakin besar gitu. Karena sekarang kita dijejali dengan politik identitas ya, tadi aja teman-teman Border March di titik nol ya, itu dimaki-maki sama gerakan bertauhid gitu ya, dengan politik identitas itu kan masalah sebenarnya. Tapi kalau apa, kalau hadirnya di sini hari ini juga cukup banyak, aku pikir sih masih banyak harapan ya, alhamdulillah. Terima kasih. Sebenarnya tapi kita kasih satu lagi. Mau share kan namanya? Terima kasih presentasinya teman-teman dan diskusinya yang sangat menarik. Saya Kathleen dari C2O di Surabaya. Mungkin tadi tentang balik lagi ya tentang jaringan dan kemandirian. Kayaknya tadi disebutkan bagaimana sekarang kita tempat visual dan yang terbayang sebelum saya tahu ini apa ya sulit ya memang bukan yang tentang tempat yang maju. Ketika kita membayangkan akrobat, kita membayangkan dia sendiri. Dia sendiri dan kita seringkali di gerakan yang kecil-kecil seperti ini ya, gerakan yang resiko, gerakan side screen ya, itu terkadang membanggakan kekecilan. Ini bukan kita, bukan ya semua orang seperti itu, tapi fenomena itu banyak terjadi dan hal-hal seperti tadi kita sudah membahas bagaimana orang-orang pada umumnya ada penelitian tentang apa ya bahasa ekonomi yang begitu masif tentang ekonomi kreatif sebagai hal yang sangat seksi, privilege dan lain-lain, dan pabrik produksinya adalah kampus. Dan kecenderungan yang terjadi saat ini adalah kita di organisasi independen, di organisasi mandiri yang berdiri sebagai swakelola ini sebenarnya menjauhi kampus dan yang berkuasa di kampus sekarang kita tahu sendiri. Jadi tentunya ini bukan hal yang sederhana ya, kita tahu sendiri betapa rumitnya situasi kampus sekarang. Tapi waktu di Surabaya pun kita sempat bahas ini sih. Sebenarnya ada kebutuhan juga di kampus untuk ada pelatihan profesi. Karena kebanyakan mahasiswa itu sekarang menjadi target eksploitasi sebetulnya kan. Maksudnya kalau kita ngomong perkara prekariat dan tadi yang diomongin di AUA, situasi seperti ini mengelola kafe yang meskipun tidak ada majikannya melakukan eksploitasi sendiri, saya menemukan juga banyak ya pekerja-pekerja kafe di bawah UMR dan mereka tidak menyadari bahwa itu ada sesuatu yang salah karena mereka tidak belajar ini, tidak mendapatkan ini di kampus. Jadi mungkin strategi ke depan dan ini saya beberapa kali obrolkan juga di ketika kali bertemu di Surabaya. Bagaimana kita akan mengasih kampus kembali gitu loh, karena ya tahu sendiri lah dulu sekarang yang di kampus tuh yang berkuasa sih sama gimana. Terima kasih Katrin dari C2O Library Surabaya. Sayang sekali waktunya udah habis. Jadi tadi udah menutup juga dari teman empat pembicara dan juga teman-teman yang bertanya maupun berbagi. Terima kasih untuk teman-teman Jogja, Kunci, Ruang Bulma, Awa, dan Sapi Tani Muda. Semua Tani Muda. Terima kasih teman-teman yang udah hadir malam ini. Mungkin aku selain ke Gatari atau kita ada. Ayo balikin kursi baru-baru. Oke, kalau gitu kita beres-beres kursi di sini. Terima kasih. Sains, deduktif, aktivis, energi, artis, disco, kopi, astronot, akses, bisnis, radio kunci.